السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا سبيل له وليا مرشدا. يقول الله عز وجل في فرقانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، الآباء والأمهات، الشباب والشابات، أكرمني وأكرمكم الله. الحمد لله، لله الشكر kepada الله جل وعلا pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Rabb kita jalla jalaluhu mengumpulkan kita di majlis ilmu di taman dari taman-taman surga Allah Taala. Yang duduknya kita di majlis ilmu walaupun hanya sekali saja, sebagaimana dijelaskan atau dikatakan oleh sebagian ulama bahwa bisa jadi duduknya engkau sekali saja di majlis ilmu itu bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Taala. Sekali saja, bisa jadi duduknya kita di majlis ilmu yang hanya sekali mungkin bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala. Dan Allah Subhanahu wa Taala murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata bahwa najis itu wajib dikafir dari najis hadi majazi al-lahu, bahwa satu kali kita duduk di majlis ilmu, duduknya kita di majlis ilmu walau sekali, ya, maka itu akan menjadi penghapus dari majlis-majlis sia-sia yang pernah kita duduk di dalamnya, walaupun majlis itu duduk tapi itu majlis sia-sia. Jadi maksudnya bahwa dengan kita duduk sekali saja di majlis ilmu itu akan menutup dan menghapus, ya, kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan ketika kita duduk di 70 majlis sia-sia, mau tidur gak jelas, mau ngomong gak jelas dan seterusnya, ya, bahkan kepada dan apa namanya sampai kepada ibadah dan seterusnya. Tapi dengan kita duduk sekali di majlis ilmu, maka kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di 70 majlis sia-sia yang kita duduk di dalamnya dan betapa sering kita duduk nongkrong di majlis sia-sia, maka itu semua terhapus dengan kita duduk sekali saja di majlis ilmu. Ini ungkapan apa ini dari Allah murid Rasulullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Jangan berdiri dari Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada hati kulubina, kekasih hati kita semua, alhamdulillah. Begitu juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan selamat kepada Allah Jalla Jalali, agar kita senantiasa diberikan istiqamah. Dan istiqamah ini adalah sesuatu yang paling berat. Bagaimana saya sampaikan semalam, semua ayat yang turun kepada Rasulullah SAW adalah berat. Ya, inna nulqi 'alaika qawlan istiqomahlah engkau Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu. Maka ini adalah perkara yang sangat berat, yang sampai-sampai dengan sebab buruknya ayat ini, Nabi kita yang tadinya tidak berubah menjadi berubah. Berarti perkara istiqomah bukanlah suatu yang mudah. Lalu kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar kita semua diistiqomahkan oleh Allah Jalla wa'ala di atas jalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Jemaah kalian yang dicintai, mengetuk pintu langit, ini kita sudah bingung judulnya kok ada ayat saja, mengetuk pintu langit. Di mana mengetuk pintu langit? Ya, sebagai mukadimah bahwa kita perlu meyakini sebagai ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar telah menjadikan bagi langit itu yang sudah lahir itu Allah telah jadikan baginya Allah yaitu untuk itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi langit-langit tujuh langit langit itu Allah Subhanahu wa taala telah jadikan baginya pintu-pintu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ya Allah Jalla wa ala firmankan di dalam surah An-Naba yang sekarang kita hafal terutama anak-anak kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa fudihati turunan orang Arab, ya. Kemudian Sam, keturunan orang berkisar termasuk orang aja dari keturunan Sam, anaknya Nuh alaihissalam. Ya, ada Yafis, ada Yafis. Keturunan orang Turki dari keturunannya Yajub dan Majud. Mungkin itu pernah kita jelaskan. Alat terlihat bahwa ketika Rasulullah mi'raj, maka apa? Jibril meminta agar dibukakan pintu langit yang pintu tersebut. Yang untuk tahu semua dalam hadis ini, dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, kan baiknya sekarang di Allah. Berapa jarak antara langit dan bumi ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, kom sunnya ya. Jarak antara langit dan bumi adalah jarak perjalanan 500 tahun perjalanan. Dan setiap para ulama perjalanan burung yang terbang di utara cepat atau perjalanan mereka setiap para ulama. Bagaimana para ulama lihat? Berarti tidak ada ilmuah. 500 tahun perjalanan jarak antara langit dan antara bumi dengan langit pertama. Wabahnya pun di sana antara langit dengan langit. Tahun perjalanan. Dan kita tahu bahwasanya apa? Ya, Allah bin Allah wajahnya Allah adalah Allahnya Allah berada di atas air. Dan Rasul terangkan bahwa kedalaman air yang di atasnya Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam samudra yang ada di langit sana dan di atasnya Allah Subhanahu Wa Taala juga sama. Maksudnya ya, ini Rasul tahu perjalanan jalan. Ya, kasih jelas lebih. Apa yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa langit memiliki apa? Pintu-pintu. Nah, apa yang menunggu pintu langit tersebut? Ya, ya. Apa yang bisa menunggu pintu langit tersebut? Kita bisa menunggu pintu langit tersebut, jemaah. Yang pernah menunggu pintu langit tersebut siapa? Dengan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan titik. Adapun kita dalam titik tidak bisa, tapi ada titik. Untuk suara kita tutup langit lagi. Apa itu? Dengan menutup pintu langit. Apa yang dimaksud dengan menutup pintu langit di sini? Tiada lain tiada bukan adalah suara. Apa? Jadi dengan bingung-bingung ketuk pintu langit maksudnya apa? Kita bawa palu kemudian naik ke atas pukul pada pintu langit. Ya. Yang saya maksud dengan menutup pintu langit adalah doa. Maaf kalau pembahasannya kurang berkenan di hati, bahwa pembahasan kita seputar doa yang saya maksud dengan menutup pintu langit Allah. Baik. Kemudian jangan kelihatan dari tadi, karena Allah Tabaraka wa Taala, kenapa kita harus meminta kepada Allah? Kenapa kita harus berguna-guna kepada kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, menutup pintu langit Allah Jalla wa'ala dengan doa? Kenapa? Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dengan di dalam surah 35, surah Fatir, ayat 15, Allah menerangkan tentang keadaan kita, kondisi kita, semua tentang perubahan. Ya. Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang kondisi kita, keadaan kita semua dalam Fatir ayat 15. Di surah 35, surah Fatir ayat 15. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhan kalian manusia, kita semua manusia. dia mencari yang bisa membantu dia, menolong dia. Dan Allah Jalla wa'ala akhiri ayat ini, apa kata Allah? Kalau tak ada ini mampunya, ya selagi ada apa yang kita berdoa kepada Allah, telah berkata pengenalan untuk memenuhi perintah Allah kepada kita semua. Untuk memenuhi minta kalian kepada saya, mohonlah kalian kepada saya, mulai kalian kepada saya, ya, langsung al-tajibillah tanpa perantara. Allah katakan untuk memenuhi al-tajibillah. Allah tidak minta kita berdoa, Allah tidak suruh kita untuk berdoa kepada-Nya dengan perantara. Ya, saya katakan terusnya berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, ya. Jangan pernah berhenti berdoa, karena sesungguhnya tidak ada doa yang pada hakikatnya ditolak. Pada hakikatnya nanti saya akan jelaskan, tidak ada doa yang ditolak. Selama syarat-syaratnya kita penuhi, kita tidak mengonsumsi makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, gizi yang haram, maka tidak ada sama sekali doa yang ditolak. Semua doa dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bentuknya berbeda-beda sebagaimana dalam hadis yang akan saya bawakan tadi. Ya. Maka kalian jangan bilang ke kita, jangan ada di antara kita yang keluar dari istana Allah dan takkan berdoa. Ya. Tapi tidak cuma berdoa juga, tidak diterima terima juga, tidak dijawab juga oleh Allah yang sudah tidak berdoa lagi. Jangan teruslah berdoa karena toh juga kalau anda tidak mendapatkan konstan ke langsung, ya balasan daripada doa anda, ya pengijaban dari doa kita, maka ketahui di sisi lain anda tetap mendapatkan pahala karena anda telah berdoa karena doa itu ada ibadahnya. Tetap kita mendapatkan pahala walaupun apa yang kita minta mungkin kita dalam mendapat sekarang mungkin Allah mesti nanti menjadi ya investasi untuk kita di akhirat. Ia dengan sisi lain dengan anda berdoa apa anda telah melakukan sebuah ibadah yang anda akan diberikan pahala dengan sebab ibadah doa tersebut. Dalam hadis tadi kita bawa dalam doa itu ibadah, doa yang doa itu adalah ibadah. Maka yang semoga Allah menyukainya semoga Allah menyukai Al-Quran. Ya, Al-Quran kalau sudah melihat kerja baru, nah, luar biasa. Ini yang diinginkan mungkin. Akan tetapi tetap juga kalau tidak diinginkan langsung, dengan sebab kita berdoa, kita bisa semakin dekat kepada Allah, itu sebenarnya sudah cukup. Ya. Dengan sebab kita berdoa, kita bisa semakin dekat kepada Allah, sebenarnya ini sudah cukup sekali. Ya. Allah Jalla wa'ala menerangkan dalam Al-Baqarah 186, bagi Al-Baqarah 186, Al-Baqarah 186, Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bahwa wajib Yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, dia minta apa? Rasulullah tidak berdoa. Tadi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, al-tib, ya, ma'amam, ya, terlalu dia kerja. Kalau makanan itu yang baik lagi, yang halal, maka doa dari orang yang mustahil berdoa. Kenapa kita kata sabar? Ya, kenapa? Ya, doa tidak dikabulkan. Jangan masih ada masalah dengan makanan kita. Mungkin ada masalah kita berbeda. Jika makanan di dunia ini berbeda, karena di sini sudah menghadap. Ya, Tuhan, ada doa yang berbeda dengan makanan di dunia. Masalah berbeda hari ini, akidah. Atau bahkan mungkin, ya, secara manhaj, cara yang itu lebih beragama, sudah beda. Ya, karena dia jumpa dengan hadis Aisyah. Bahwasanya Allah SWT bersabda, "Man'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Berarti dia mengerjakan amalan yang tidak ada perintah. Karena dia timbang dalam dirinya amalan yang sehari-hari, dia timbang dari hari-hari Rasulullah SAW. Tapi banyak kita yang masalahnya adalah di mana? Ya, bermasalah pada asupan kita, makanan kita, pakaian kita. Ya, pada saat kita mengalihkan, ya, ini dari timbang makanan dan pakaian kita dengan hari Nu'man bin Bashir, di mana Rasulullah SAW berkata, al-halal bayyin wal haram bayyin. Ya halal halal, ya haram halal. Jelas kadang-kadang boleh yang umur mustahilat. Di antara yang halal dan haram itu ada yang apa? Ada yang sudah berubah. Ini banyak orang yang lalai dalam ya menimbang dirinya dalam hadis Nu'man bin Bashir. Kalau hati dan perbuatannya kalau Allah lebih timbang, sehingga ini masalah makanan kita sudah beda dulu. Udah lepaskan kita dari gerakan riba, dari ya apa namanya, dari ya, pekerjaan yang haram. Ini perlu kita perhatikan dalam cinta karena Allah SWT. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa kecuali Allah Jalla wa'ala akan berikan satu di antara tiga. Apa yang pertama? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman saja dalam hidupnya. Satu, bisa jadi kek dikasih dia hidup, hidup. Berdoa, dikasih. Ya Allah sembuhkan anakku, sembuh. Ya Allah tutupi hutangku, tutup. Ini namanya apa? Dikasih oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang berdoa, dikasih. Ada ikhwan saya, ikhwan kita di Jakarta, itu apa? Suka curhat sama saya. Ustaz, subhanallah ya, saya sampai malu sama Allah katanya. Aneh kalau minta sesuatu kok enggak lama ya. Apa yang saya minta itu datang gitu. Saya sampai malu sama Allah. Dia terus mengatakan, subhanallah, ya sudah. Dengan antum merasa malu kepada Allah, ya tidak ada. Sebagai bentuk syukur antum terhadap tidak berdoa kepada Allah. Ya sudah, semakin pas kepada Allah Jalla wa'ala. Makin dapat berikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ada orang yang seperti itu, minta dikasih, minta dikasih. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, ya, Allah an yakuffa 'anhu nazar. Ya. Atau ada orang yang berdoa tipe kedua, itu kalau saya bahasakan dia mintanya A, tapi Allah kasihnya B. Ya Allah aku minta ini. Dia minta sesuatu A, dia minta. Tapi Allah enggak kasih A. Allah kasihnya B yang lain. Dia minta harta misalnya, tapi enggak dikasih-kasih. Aku minta ini ya Allah, enggak dikasih-kasih. Tapi ternyata apa? Bertahun-tahun enggak pernah dia sakit, wala flu, wala pilek, wala panas, enggak pernah. Berarti ini menunjukkan bahwa dia minta sesuatu, minta A, ternyata Allah kasihnya B. Mending mana, Pak? Mending mana? Berdoa aku dikasih. Tapi tetap enggak pernah bisa keluar sakit dan enak-enak. Apa yang minta dikasih? Ya, dari harta benda dan seterusnya. Tapi apa? Enggak bisa dinikmati. Pasti terus daripada apa? Ya, orang yang berdoa, minta harta atau apa, enggak dikasih-kasih. Pasti sehat terus. Alhamdulillah, semangat sehari-hari ada, dan mending mana? Berat untuk menjawabnya. Ini menunjukkan penyakit Yahudi sudah mulai menggerogoti ke dunia wabah yang tentu. Ya, waduh. Sakit-sakit dikit yang penting hartanya muncul terus, enggak apa-apa besar. Ini gila ya. Ya, bahaya. Baik, itu yang ketiga yang pertama. Jadi yang kedua, misalnya kita ditanya A, Allah kasihnya lain. Ya. Atau misalnya seperti ini, misalnya kata Rasulullah memberikan gambaran bahwa ketika orang minta sesuatu, saya kasih gambaran seperti ini. ditakdirkan ya. Allah mentakdirkan anak ini sakitnya akan semakin parah sampai suatu saat, suatu hari dia akan mati. Itu sudah takdir Allah. Anak ini Allah sudah ditakdirkan ya, sudah ditakdirkan oleh Allah anak ini penyakitnya akan semakin parah. Penyakitnya akan semakin parah dan selang beberapa hari saja mungkin anak itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mati. Itu takdir. Dan takdir turunnya dari mana? Dari langit, dari sisi Allah. Ternyata bapaknya itu gak pernah berhenti berdoa. Ya, gak pernah berhenti berdoa. Terus dia berdoa. Allah masyarakat, ya Allah sembuhkan anakku, ya Allah. Mereka nangis sama Allah. Ya, minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Maka apa? Takdir anaknya untuk mati makin parah. Kemudian nanti akan mati dulu. Takdir dulu. Tapi doa dia itu tolong itu naik. Paham maksudnya? Takdir turun, doa dia itu tolong. Ketemulah antara takdir sama doa. Di tengah-tengah empat nilai berapa ketemu antara takdir sama apa? Sama doa. Takdir yang turun dari langit turun, ya. Kemudian apa? Doa yang bapa itu naik. Maka kata Rasulullah SAW menggambarkan kayak jangan. Paham maksudnya? Gimana tuh? Maka antara takdir sama doa ini ya carikan. Itu apa? Saling dorong, saling desak. Takdir pengen nurut. Anak lu makin parah penyakitnya. Mau mati seterusnya. Takdir mau turun. Enggak. Doa apa? Ngalahin. Paham gak maksudnya? Kayak carikan itu. Kayak berantem antara takdir dengan lu. Doa. Makanya Rasulullah SAW terdekat. La yaqulullah illas doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali apa? Doa atau berantem itu. Sampai kapan berantem berantem ya? Bisa jadi berantem itu takdir dan doa itu terus atau panjang berantem sampai hari ini. Tidak takdir turun dan anak antum mati, tidak doa antum nyampe ke Allah. Kemudian apa? Doa antum dikabulkan. Jadi sedang-sedang ibaratnya. Mending mana? Anak kita mungkin ada kekurangan, sakit apa dan sebagainya. Ya, mending mana? Anak kita masih tetap bisa hidup sama kita, tapi mungkin dia menderita penyakit tertentu. Atau mending takdir turun, mungkin anak kita mati. Mending mana bagi orang tua rata-rata? Ya, mending anak saya masih tetap hidup, walaupun dia mengidap penyakit tertentu dan sebagainya. Jadi jangan bilang itu saya bisa jadi yang seperti ini yang terjadi. Itu antara takdir yang ya mau turun dari bukan dari Allah anak yang akan mati. Tapi karena dia berdoa, berdoa, berdoa, berdoa terus, doanya tidak dikabulkan, tapi dia apa anaknya oleh Allah Jalla Ala dibiarkan hidup terus karena doanya yang terus naik. Ini pemahaman ya sabda Nabi yang kedua di antara. Ada pun yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa in ma'ayyum jaharahu fil akhirah. Kalau berakhir di dunia, ya, atau kalau seandainya pengambilannya tidak seperti metode yang kedua tadi, minta alihkan ide, maka iman yang ketiga disimpan oleh Allah pengkabulan doanya nanti kapan? Buat dia kapan? Di akhirat, ya. Disimpan oleh Allah Jalla Ala. Pahala doa dia, pahala dia menaik-naik sama Allah, minta kepada Allah menutup pulang itu di dunia. Ya, berdoa menaik-naik kepada Allah, pahalanya disimpan oleh Allah di akhirat. Nanti ketika dia menghadap kepada Allah Jalla Ala, dia bingung. Dikasih pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bingung. Ini pahala dari mana ini? Maka ternyata diberitahu itu pahala doaku yang dulu enggak ada sama sekali dikabuli di dunia. Allah ganti dia jadi hasanat. Allah ganti doaku yang enggak terkabul di dunia. Allah ganti dia jadi pahala. Jadi pahala. Pahalanya dia bang. Ya. Jadi orang yang tidak dikabulkan doa langsung di dunia itu nanti dianggap Allah ruah. Ya, doa tersebut apa menjadi pahala yang nanti akan dia terima di akhirat. Makanya dalam asar yang sahih perhatikan ini, dalam asar yang sahih bahwa nanti orang-orang yang dikabulkan doanya di dunia, ketika dia melihat saudaranya yang lain yang tidak pernah dikabulkan doanya di dunia, tapi ternyata di akhirat Allah ganti saya tidak ada satu doa saya pun diterima oleh Allah di dunia, biar sekarang saya dapatkan menjadi pahala. Kalau yang dikasih di dunia nanti berarti tidak ada kan di akhirat kok. Karena sudah dikasih. Tapi apa? Buat orang yang tidak cash, ya tidak dikasih langsung di dunia apa yang dia minta, maka Allah rubah jadi pahala nanti di akhirat. Maka orang-orang yang selalu dikabulkan doanya di dunia, maka dia menyesal dan berkata, Tuhan kalau nanti tidak ada satu pun doa saya dikabulkan oleh Allah di dunia, agar saya bisa, ya, apa? Nikmati sekarang menjadi sebuah pahala. Ini maksudnya yang terjadi karena Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dari hari ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan, ada enggak doa yang ditolak? Ada enggak doa yang ditolak? Ketika kita bebaskan diri kita, makanan kita dari yang haram, minum yang haram, makan apa, pakaian kita yang haram, bebas. Ya. Kira-kira ada enggak doa yang ditolak? Tidak ada pada hakikatnya. Kalau tidak ada doa yang ditolak, berarti ada penyakit-penyakitnya. Ada penghalang-penghalang di ijabahnya doa. Doa iman yang terburu-buru dan ini akan jadi pembahasan kita nanti. Iman yang tergesa-gesa atau iman makanan, minuman, giginya, pakaiannya masih dari yang haram. Padahal Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'iyyaka fatahhir. Pakaian ini lah baik. Sucikan, bersihkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi kalau kita mengingini yang ada ketika, ya, diijabkan doa kita, maka apa? Apa itu amal? Ya, perbaiki makanan kita yang halal, yang baik, ya, kemudian bagian kita dan seterusnya. Kemudian yang masih yang disintai, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi saya mengulangkan bahwa tidak ada doa yang dibiarkan sia-sia oleh Allah Jalla wa Ta'ala tidak dikabulkan. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari mengucapkan hadis yang tadi, tiga tipe orang yang doa, yaitu tiga tipe pengkabulan doa dari Allah Jalla wa Ta'ala, maka para sahabat kemana? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai membawakan hadis ini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, maka para sahabat kemana? Berarti tidak ada doa yang ditolak ya Rasulullah ya. Ya, yang penting makanan minuman kita, pakaian kita, gigi kita halal, ya. Kemudian tidak terburu-buru dalam berdoa, berarti tidak ada doa yang ditolak ya. Semangat para sahabat. Apa kata para sahabat? Tidak nukir. Kalau ini kita berbanyak doa ya, ya Rasulullah ya. Kita banyak-banyak berdoa berarti ya Rasulullah ya. Banyak-banyak minta sama Allah ya, ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ketika para sahabat begitu terpaut semangatnya ini banyak-banyak minta, banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla, ya, maka ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ketika mereka mengatakan tidak nukir, kalau begitu kita banyak-banyak berdoa ya Rasulullah, maka Rasul mengatakan Allahu Akbar, Allah lebih banyak, maksudnya apa? Ngasihnya lebih banyak, lebih banyak. Paham maksudnya? Ya. Antum banyak minta, Allah ngasihnya lebih banyak. Tidak akan habis. Ya. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih banyak dibandingkan percintaan kamu. Jadi tidak akan habis. Itu maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat mengatakan, kalau itu kita banyak-banyak berdoa ya Rasulullah. Rasulullah katakan Allah lebih banyak. Lebih banyak apa? Lebih banyak perbendaharaannya. Lebih banyaknya Allah Tabaraka Taala. Ada sesuatu yang menakjubkan di dalam cintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwa ada perbedaan antara makhluk dengan Allah Tabaraka wa Taala. Anda mungkin sering mendengar ungkapan seperti ini, bahwa makhluk kalau diminta terus menerus itu kira-kira walaupun dia sedermawan apapun, apapun orang terkenal dermawan, tapi kalau ada orang dermawan tenang, oh luar biasa, dermawan sekali. Tapi kalau yang minta itu galaknya, ya. Setiap hari lama-lama orang dermawannya gimana kira-kira? Menurut antum orang dermawannya gimana pun, tapi kalau setiap habis sholat maghrib ada yang datang minta tolong, mutang dan sebagainya. Habis sholat isya ada lagi, habis sholat apa? Ya subuh datang lagi pagi-pagi, ya. Habis sholat subuh datang lagi, habis sholat apa? Datang lagi. Kira-kira orang dermawannya lama-lama apa? Waktu ini orang Lama-lama tabiat manusia kalau dikritik terus mau percaya dengan kemauan apapun kalau mengatakan Allah itu orang datang terus. Dia sudah dikasih bilang, mas kalau mau minta terus tidak ditolak datang kemula. Lama-lama apa? Apem juga itu orang kaya. Orang dermawan itu. Lama-lama orang kondrua dia. Dan terus. Tapi berbeda dengan Allah Jalla wa'ala. Antum minta kepada Allah, mau dulu, mau raya, mau nanti, mau tidak, mau dulu, mau raya, mau minta kepada Allah Jalla wa'ala. Kira-kira Allah bosan kan? Adakah Allah mengatakan, kalian apa di dunia sudah kalian banyak minta tidak berhenti-berhenti? Kira-kira ada tidak ayat yang mau Allah capek minta sama hamba? Sebenarnya Allah marah kalau ada hamba yang tidak minta sama dia. Kalau makhluk diminta terus, lama-lama marah dia. Tapi Allah kalau tidak diminta, baru dia marah. Paham maksudnya? Allah malah marahnya kalau tidak diminta, makhluk kalau diminta terus, lama-lama dia tahu. Satu maha mulia maha dermawannya Allah Taala. Makanya enggak salah kalau ada seorang penyanyi berkata, la ta'alanna bunayya Adam ajalan wa sallallahu alaihi wa sallam. Jangan kalian minta pada anak Adam ajal, oh minta pada anak Adam yang bertumbuh pada orang, yang minta terus sama orang, minta terus sama orang, yang bertumbuh sama anak Adam. Karena ada saatnya dia tapi minta Allah kepada Tuhan yang pintu-pintu mungkin yang tidak pernah tertutup. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya sebagian manusia lebih pede tawakal sama orang yang mampu dibandingkan Tuhan yang maha kaya. Dia lebih pede bertumbuh sama orang kaya di dunia dibandingkan dia bertumbuh dengan Tuhan yang ada di langit yang maha kaya. Ini muslimah penyakit yang ada di sebagian manusia. Hai tu jemaah kalian yang dicintai karena Allah Taala wa ta'ala. Kemudian sekali lagi saya ucapkan dan ulang-ulang lagi bahwa jangan sampai kita terburu-buru di dalam meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, pengen segera dikabulkan doanya, ya. Terburu-buru jangan. Ya. Kita berdoa kepada Allah wa ta'ala. Yang beliau berdoa tangannya belum turun saja, sudah bunyi sama Allah. Lagi sampai nanti bercepat. Beda kita dengan Rasulullah SAW. Kalau kita minta sekarang, minta kapan Allah kasih. Allah, Rasulullah SAW, ya, Nabiullah SAW, ya, dalam banyak keadaan, beliau tangannya belum turun, sudah dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, siapa beliau? Beliau adalah Nabi. Wajar wajar saja. Lagi paham, bukan Nabi. Buru-buru minta pengkabulan. Ya. Kalau kita minta sekarang, itu yang wajar. Antum ingat hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ketika apa? Ketika terjadi berkeley, maka apa? Rasulullah dan Rasulullah yang kedua, antum sering sekali dengan hadis ini. Rasulullah dan Rasulullah yang terakhir beliau juga dengan Rasulullah. Ya, dia itu. Maka sahabat ini saking ngebutnya, saking terburu-burunya, saking pengen segera Rasul berdoa, maka dia enggak mau tunggu sampai Rasulullah dan Rasulullah lagi. Di bawah Rasulullah lagi di sana. Ya. Maka apa dikatakan kepada kita dan kita kepada Allah Jalla wa'ala? Lagi-lagi tersebut laporan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak berubah di bawah perintahnya Rasulullah SAW. Apa yang berkata kepada kita? Ya Rasulullah, ada yang berkata-kata ya, harta benda sudah hancur binasa, wabah sulur, jalan-jalan pada perintah tak pernah terwujud, pecah-pecah dan terus rusak jalan ya Rasulullah. Wajah Aminah, luar pada kelaparan ya Rasulullah. Ya, orang-orang tua pada menangis ya Rasulullah. Ya, kan enggak turun-turun hujan, cepat-cepat susah bercocok tanam ya istisqa minta hujan atau dalam keadaan genting, boleh kita mengangkat tangan tinggi-tinggi seperti dalam berdoa. Dalam keadaan minta hujan, istisqa keseringan penyelit atau waktu-waktu apa, yaitu apa, genting, boleh kita mengangkat tangan tinggi seperti. Namun dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan genting, jadi bukan dalam keadaan dalam rangka istisqa, maka nanti saya akan jelaskan, ya, ada dalam berdoa dalam mengumpulkan kedua tangan kita. Jadi tak jarang-jarang kayak gini, tak jarang-jarang kayak gini. Banyak kaum muslimin berdoa yang mesti diamalkan kedua tangannya. Yang sahih dalam adab kita berdoa itu dibunuh, digabungkan antara dua tangan kita. Kemudian apa? Imma sejajar dengan pundak, paham? Imma sejajar dengan pundak, imma sejajar dengan wajah. Dan awas sebagian kita tak tahu tu dari ajaran Nabi siapa itu. Banyak di antara kita yang ketika berdoa sama Allah, ujung jari-jari malingnya itu ditaruhnya di mulut. Ini doa yang paling tinggi. Ada kan Pak ya, antum sering lihat kan orang itu harus dibeli nomor gitu tuh. Masa minta sama Allah malu-malu? Nanti ada penjelasan dari Allah pada waktu. Jadi jangan bilang kita juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengatakan itu ya, tinggi-tinggi. Jadi kalau istiqomah boleh tinggi-tinggi angkat tangan, tapi kalau istiqomah ada waktu tertentu, ya di pinggir jalan kita bermewah, ada orang mencoba untuk tinggi-tinggi, mesti tinggi-tinggi itu iklan doang itu sebenarnya. Dan seperti itu yang maksudnya kita tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam keadaan genting misalnya, ya ketika perang Badar, Rasulullah SAW mengangkat tangan itu tinggi, dan kita hujan dalam keadaan genting, Rasul mengangkat tangan itu berdoa kepada Allah dan mohon pertolongan. Tapi jumlah penduduk ini sedikit di waktu tersebut sampai burda beliau jatuh ke belakang. Mengeluarkan dalam saat tingginya beliau menganggap tangan beliau itu berdoa. Ya, dalam keadaan genting. Jadi itu adalah bagian dari cinta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul berdoa ketika beliau foto wajahnya beliau berdoa, Allahumma azina, Allahumma azina, ya Allah berikan hujan kepada kami, berikan hujan kepada kami. Anak bin Malik ngomong, aku melompat keluar, aku melompat keluar masjid, melompat. Faraitu sama'a tazbiyah. Aku lihat lagi kayak kaca, sama. Enggak ada sebentar awal, enggak ada penuh, enggak ada awal, enggak ada apa. Panas kayak kaca lagi kita lihat kata Anas bin Malik yang berikan hadir. Panas sekali. Begitu Allah berdoa, tiba-tiba kata apa? Ya, kumpulan awal. Ya. Dari mana-mana. Itu awal, ngumpulnya hanya di seputaran Madinah saja. Soal ngumpul awal dulu, menutupi kota Madinah, yang lain tak. Kota Madinah tertutup, gelap. Maka kata Anas bin Malik, belum saja Nabi SAW menurunkan tangan beliau untuk berdoa, belum dimurungi, masih terangkat. Tiba-tiba apa? Sudah lembek, kata Anas bin Malik. Karena atas Masjid Nabawi dulu adalah anyaman pelepah hormat, maka apa? Setelah itu, kurpa. Maka Rasulullah dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan ya, berdoa seperti itu, maka apa? Karena bocor, maka air hujan tersebut membasahi jalan itu sampai di bawah itu pelepah hormat. Jadi belum sempurna dikabulkan oleh Rasulullah itu Nabi SAW. Kita siapa ya sabar, minta terus, jangan terburu. Jadi dia bilang tentang karena Allah Taala. Setelah itu, ya hujan turun, maka kita sahabat dari pulang ke mereka. Pada minggir di pinggir tembok rumahnya para sahabat, pada rumahnya para sahabat paman minggir supaya tidak kena air hujan. Mereka pulang pada minggir. Nah, dulu enggak ada payung sudah. Ya. Jadi mereka pulang itu pada nebeng di pada rumah sahabat yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Nah, ternyata hujannya enggak berhenti. Ya. Sampai hari Jumat yang akan datang itu hujan enggak berhenti, enggak berhenti. Ya. Maka orang yang sama yang tadi kita masukkan di khutbah, maka dia datang kepada saya untuk memperkenalkan diri tahu dia orangnya datang yang sama. Maka Rasul tersenyum juga untuk ketika khutbah, apa ketika Jumat yang datang ke dengan imbar, dia dari khutbah, datang lagi orang yang sama, motor lagi berbanding Rasulullah. Ya Rasulullah, hujan tidak berhenti-berhenti, binatang-binatang malah pada hancur, pada mati. Hah? Ya pertanyaan kita malah hancur dan seluruhnya, banjir dan seluruhnya, dalam protokol tidak ada yang terlewati bagi Nabi, malah jadi banjir bandar dan seluruhnya. Kayak di Jakarta langganan gitu, nah, jadi subhanallah. Maka Rasul tertawa, tersenyum ketika dalam keadaan khutbah. Dan ini menunjukkan sejak tadi, ya, khutbah Jumat itu enggak harus yang enggak apa-apa lah sesekali di poin-poin tertentu sang khotib itu ada senyumnya, enggak masalah. Ada senyum yang bukan tertawa, tapi senyum. Ya. Ketika dia berkhutbah, lihat Rasulullah berkata, di khutbah, ya, maka dia tersenyum. Karena orang yang apa? Yang minta hujan, agak ya orang yang minta agar berdoa, atau berdoa, itu orangnya yang minta agar berdoa lagi, dia biar berhenti, itu orangnya sama. Tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia laporan bahwasanya apa namanya, ya, malah banjir, bandar, tak bersih-bersih dan sebagainya, maka Rasulullah sallallahu diminta oleh sahabat tersebut kembali, ya Rasulullah terangkan apa yang dia terjadi. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, ya, Allah mungkin ini berdiri kepada Allah SAW dengan berdoa Allahumma hawalina wa la alina, ya Allah jadikan, ya apa, Allah jadikan hujan ini di sekeliling kami, maksudnya jangan menimpa kami, jadikan di tempat lembah, sungai-sungai, tempat-tempat terapan, jangan menimpa kami, ya Allah. Maka air hujan yang mengenai kota Madinah itu kayak suruh-suruh. Nah, jadi yang tempat-tempat yang rendah, lembah-lembah, subhanallah. Hadis yang maksudnya disampaikan Allah SWT. Jadi ini, beliau Rasulullah, beliau Nabi Allah, orang yang dekat kepada Allah, dekat di Allah. Wajar, belum terutang, kita berusaha, lah kita siapa? Maka sabar, terus memohon kepada Allah SWT. Ya. Maka untuk pernah mengingatkan kita dalam hadis Abu Hurairah, yustajabu li ahadikum ma yahtaj. Ya, senantiasa Allah akan kabulkan ijabah doa seseorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru, tergesa-gesa, ngapain minta dikabulkan, enggak mau lambat. Itulah manusia. Kalau dia dari Allah, kayaknya teman-teman, kalau dari Allah, kalau apa? Kalau dia hajat dia kepada Allah, enggak mau lambat. Tapi kalau hajat Allah kepada dia, lambat-lambat. Ini mutasyabbih kan? Ya. Kalau hajat dia kepada Allah, ini cepat-cepat. Tapi kalau Allah nurut dia apa? Kayaknya lambat-lambat. Inilah manusia. Jadi mutasyabbih itu bukan hanya dalam hal takar menakar saja. Ya. Ternyata dalam hal ketaatan kita kepada Allah juga banyak kita yang mutasyabbih waliyadzubillah. Itu juga masalah yang dicintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi akan senantiasa kita bagi doa dalam kawasan antara kalian selama dia tidak terburu-buru kata Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, kaifa ya'jalu ahaduna ya Rasulullah, bagaimana seseorang di antara kita terburu-buru dalam doa? Apa kata Rasulullah? Yaqulu da'utu fala tajid li. Ketika orang mengatakan, aku sudah berdoa, tapi kok tidak dikabulkan? Baik terukur doa, akhirnya dia tetap pensiun berdoa. Ini orang terburu-buru, paham maksudnya? Jadi kalau aku mau ditanya, siapa orang terburu-buru dalam berdoa? Adalah orang yang mengatakan, aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan. Akhirnya dia pensiun berdoa, berhenti berdoa, karena saya dikabulkan. Ini orang terburu-buru yang masalah dan cintai oleh Allah SWT. Anak mengatakan, aku tidak terbaikkan. Masih semangat gak ini? Masih semangat gak ini? Ya. Pinjamkan hati dan pendengarannya. Masih ada waktu ya. Jangan kalian disintai. Jangan kita tolong berhati-hati siapa itu. Musa alaihissalam, siapa Musa? Dari Allah. Orang yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakallamullahu Musa taklima. Ya. Dia dijuluki Kalimullah. Ibrahim Kalimullah. Muhammad Kalimullah. Ya. Siapa? Musa Kalimullah. Musa adalah orang yang dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Ya. Dia adalah apa? Ya. Hamba Allah yang pernah dia langsung bicara oleh Allah Jalla wa'ala. Dia nabi. Coba, anda antum perhatikan. Jangankan kita, lihat Musa alaihissalam. Musa berdoa agar mereka mengasingkan. Siapa abangnya Musa? Harun. Ini yang berdoa Nabi, yang namingin Nabi. Ini berarti doa telah kakak sudah dia. Yang berdoa Nabi, yang namingin Nabi. Harun Nabi juga. Abangnya Musa, walaupun yang lebih dicintai oleh Bani Israel adalah Harun. Karena Musa, kalau boleh saya katakan, Musa itu barat umatnya para Nabi. Paham gak maksudnya? Kalau boleh saya katakan, Musa itu ibaratnya umatnya para Nabi. Agak galang orangnya. Agak gemes orangnya. Bukan gemes apa bahasanya. Agak kasar. Sedikit kasar Musa alaihissalam. Dan Quran yang Musa beritahu bahwasanya beliau agak kasar. Makanya Bani Israel itu lebih senang kepada Harun. Karena Harun orang yang lembut. Lemah lembut orang yang Harun. Kalau Musa galak. Ya, karena dari segi fisik atau tahun diri beliau tutup sumur yang ketika ada dua wanita bersaudari yang ini mau ngasih minum kambing bapaknya, itu kan tutup sumur nggak bisa diangkat kecuali 10 orang yang lagi yang kencang-kencang kuat-kuat. Itu yang angkat tutup sumur itu sendiri Musa alaihissalam kencang. Makanya ketika dia nabok seorang laki-laki itu di pribumi Mesir, ditabok sekali ke Allah ini. Kawasajahu Musa Allah Ali. Ditabok sekali sama Musa, langsung tepar mati itu orang ini. Akhirnya Musa jadi bawah turunan. Lalu ditinggalkan sendiri dan pasti dapat ditenggal. Tapi takutnya sama siapa? Firaun. Jadi ini bukan takut ciri. Ini takut sampai sampai hari saya itu takut dan 10 orang yang langsung dianggap di dalam motor itu ada preman 10. Putar balik takut. Ciri enggak? Enggak, suruh sampai itu. Enggak. Itu takut yang sampai hari. Jadi yang saya cintai, ya, Musa adalah adiknya Harun alaihissalam. Ya, dan beliau agak keras, agak kasar. Makanya ketika Musa pergi menghadap kepada Allah 40 malam, baiklah hanya Musa 40 malam. Walaupun janji ketemu sama Allah 30 hari, tapi Musa nampak pengen ketemu sama Allah segera. Akhirnya 10 hari sebelum waktu sudah datang duluan. Akhirnya 20. Itu kan? Ya, wa arsiltu ilayka rabbi litarḍa. Aku segera datang kepadamu ya Allah menghadap walaupun belum waktunya agar aku segera bisa dapat ridha-Mu ya Allah. Allah enggak marah karena kita telah bertemu sama Allah. Ya, itu berarti. Maka apa? Ketika Musa pergi, ternyata Bani Israil disesati sama Bani yang buat berhala dari ya emas buat patung anak lembu ya yang bisa bunyi lahu huwa kata Allah dalam surah Taha dia bisa bunyi ya padahal patung anak lembu itu yang terbuat dari emas itu bisa bunyi karena apa paniri bikin lubang di belakang bikin lubang di depan jadi dia kalau ditiup angin ketiup angin itu dia bunyi oh makin percaya Bani Israil itu Tuhan bisa ngomong anak lembu jadi makin bodoh mereka makin percaya itu. Nah ketika ya Musa digaubatkan oleh Harun, Harun digaubatkan oleh Musa untuk mengayomi Bani Israel selama berbulan-bulan Musa, ternyata Bani Israel karena tahu Harun orangnya agak terburuk, nggak kalahan, maka dikerjai Harun dan mereka pindah dari menyembah kepada Allah, menyembah patung yang lembut itu buat dari mana? Pulang-pulang Musa, ya. Pulang-pulang Musa, di laut ini apa? Di omel-omel akhirnya. Apa kamu mau memaksiati saya, mengkhianati saya, wahai Harun? Ya. Apa akhirnya tidak mengerti? Kamu mau membangun sama saya, wahai Harun? Ya. Kemudian apa? Sama kata Musa, janggungnya Harun sama Harun yang tarik, bayangkan. Atau enggak? Abangnya dia, itu janggung sama kepalanya yang tarik. Sambil tadi Harun berkata, ya Tuhan malah tak wahai anak ibuku, maksudnya adikku, wahai saudara, jangan kau tarik dia ke dalam tubuhku. Apa abangmu lo? Ibaratnya begitu, ya. Hal seperti itu jangan sekali begitu. Beliau agak kasar, ya. Maka agak keras gitu ya. Maka saya boleh katakan bahwa Musa itu umarnya para nabi. Nah, beliau ini, ya, berdua. Yang mana? Kadang-kadang ini Ya Allah, kalau tak ini dia tidak tahu hartanya menambah di Lombok dan seterusnya. Boleh tak kita doa kayak gitu? Harta tentunya bakal kandung sendiri. Tapi dengan kekayaannya malah semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Boleh tak kita berdoa seperti ini? Sebagaimana Musa berdoa? Boleh tak? Boleh tak apa ulama? Apa doanya Musa? Rabbana tu'id ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan binasakan harta yang terlalu ya Allah. Boleh tak kita mendoain orang yang kufur dengan harta bendanya untuk supaya hartanya hancur? Boleh tak? Boleh. Rabbana tu'id ala amwalihim. Ya Allah, binasakan, hancurkan harta yang terlalu ya Allah. Ya. Apa yang aminin siapa? Nabi. Doa kuasa atas dia. Yang berdoa nanti yang aminin Nabi. Menurut atur, pasti dikabulin atau enggak? Menurut atur. Logikanya pasti dikabulin enggak? Sepuluh enggak kira-kira? Ternyata enggak sepuluh. Enggak kayak dia langsung. Lama baru dikabulin. Jadi di sini saya mau bilang, ya, tidak semuanya ketika berdoa belum turun tangannya dikabulin. Nah, tadi saya jelaskan tentang Nabi kita ini istimewa Nabi Rasulullah. Belum turun tangan sudah dikabulin. Musa berdoa harus Nabi. Ternyata mengabulinnya lama 40 tahun ngantre nunggu dikabulin doa Musa. Baik. Nah, bagaimana dengan kita? Kok harus buru-buru orang Musa aja dulu 40 tahun baru dikabulin doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Fir'aun berani mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Ma a'tu lakum min ilahin ghairi." Saya enggak tahu kalau kalian punya sesembahan selain saya, kata Fir'aun. Ketika udah kelewatan kayak gitu, Musa berdoa, "Allah, Rabbana min ala aqwali." Ya Allah, binasakan harta yang Fir'aun. Amin kata Allah. Wajib ada mulia, ya. Apa? Gemuk hati dia, ya. Gemuk hati mereka ya Allah, turun hati mereka ya Allah, ya. Apa kata Allah? Amin. Pada yuminu hatta yarul adzal adzim. Mereka tidak akan beriman ya Allah sampai melihat azab ya. Mereka sudah ya Allah, hancurkan harta benda mereka, gemukkan mereka ya Allah. Ya. Ini doa saya, doa diamini oleh Allah. Bayangkan yang masih dicintai. Ya, setelah berkata Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala, ternyata tidak dikabul-kabuli. Allah berkata, ya Firaun itu tongkat, bahwa Allah istighfar. Firaun tidak pernah tanya umur hidup. Siapa antum yang tidak pernah tadi di sini? Jangan-jangan. Siapa yang tidak pernah tadi di sini? Walaupun. Siapa? Ada orang Badui ditanya sama Nabi. Kamu kenal flu enggak? Enggak. Orang Badui kan keras-keras ya. Orang pelosok itu kenang-kenang badannya keras-keras ya. Enggak, saya tidak kenal flu apa aja. Ya. Kamu kenal kumna enggak? Kumna itu panas, demam. Kamu kenal demam enggak? Enggak. Enggak, ada demam-demam mana, anak makan yang kenceng. Abang Rasulullah ketika orang berdua itu pergi, mentara Allah yang nurah ila rajul min ahlinah, wal yang nurah ila ahlinah. Siapa yang pengen lihat, yang ingin salut penghuni neraka, mau lihat. Menunjukkan apa? Ya, biasanya kalau orang yang ingin dilipat gandakan adabnya nanti di dunia dieluk-elukan, di sidrat, paham itu? Enggak sakit, matanya seluruh-seluruh, gembong maling, gembong pencopet, gembong apa, tapi aman-aman aja lah, kata tangkol. Nah, Allah sidrat dia, sampai yang ini benar-benar Allah binasakan dia. Hari. didros. Itu Fir'aun tidak pernah sakit bagaimana sebagian ulama tafsir katakan. Hai yang maksudnya dicintai oleh Allah Jalla, ya. Doa itu kan pantas ya kira-kira. Doa Nabi loh, pantas ya kira-kira. Selama ini rancang. Allah lihat doanya Musa. Ya. Ya, Allah angkat doa Musa terangkat lagi, ya. Kemudian apa? Allah lihat Fir'aun, betul Fir'aun memang fasik. Fir'aun memang mengaku dirinya, ya Allah, ya saya tidak tahu kalian punya kesembahan selain aku. Allah tahu itu, Allah dengar tentang Fir'aun. Tapi ternyata dia masih lebih mencintai, ya. Apakah Allah langsung terima doanya Musa alaihissalam? Padahal ketika Fir'aun itu luar biasa, Allah katakan, ya Qultu, apa Allah katakan tentang kekejaman Fir'aun, ya. Ya Qultu, apa kata Allah? Apa kata Allah SWT? Ya. Ya Qutuluna abna'ahum wa yasahiyu nisa wa yasahiyu nisa'ahum. Apa katanya? Saya kata lupa. Siapa yang ingat ayatnya? Siapa yang ingat ayatnya Al-Baqarah? Ya. وَإِنَّ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ فِرْعَوْنَ itu يُذَبِّح tidak dikatakan يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَهُمْ beda يَذْبَحُونَ dengan يُذَبِّح maka tasbih menunjukkan Allah menggunakan kata-kata يُذَبِّح menunjukkan sudah jadi kebiasaan tiap hari nyembelih anak-anak laki-laki di dalam dari Israel. Itu kerjaan yang terlalu tiap hari menjelaskan laki-laki kaya keturunan mereka sekarang orang kejam dalam Yahudi itu dari Bani Israel. Ingat jangan sama sebut jangan bilang lahatullah kepada Israel itu laki-laki jangan Israel itu Yahud kalau tidak itu bilang Yahudi bilang dari Israel jangan bilang Israel Israel itu Yahud ada yang bilang jangan sebut ya. Nah, sekarang lihat mereka bantai siapa kalau berhenti lihat, ya. Dulu apa Fir'aun, ya, itu kerjaannya mereka orang kecil dulu di dalam Fir'aun, ya, ya, mereka apa lupa tidur abna, ya, tidak tidur abna, membunuh anak-anak mereka, anak-anak mereka lagi, ya, kemudian apa mereka tidur di Fir'aun, diberikan hidup, diberikan hidup anak-anak perempuan, kalau orang kecil katakan bahwa kenapa anak perempuan diberikan hidup di kalangan anak-anak bayi, anak-anak perempuan boleh terakhir, itu diberikan hidup oleh Fir'aun, ya. Sudah dewasa, sudah jadi, bisa dinikmati oleh mereka. Dan para sahabat kata apa? Ya, bahwa anak-anak perempuan dari Israel yang kelihatan hidup, yang tidak disembelih oleh orang-orang kecil, oleh pengikutnya Fir'aun, itu apa? Memperkosa anak-anak perempuan dari Israel itu langsung dihadapkan kedua orang tuanya. Terang-terang, sama langsung. Jadi anak-anak perempuan Bani Israel dulu yang perempuan yang biarkan hidup sambil gadis itu dikerjain yang nyatanya tadi depan kedua orang tua dan itu lebih menyakitkan bagi orang tua Bani Israel dulu dibandingkan mereka dibunuh. Ya. Maksudnya dibunuhnya, disembelihnya anak-anak perempuan mereka itu lebih mending dibandingkan mereka harus nonton anak perempuannya dizinai di depan mata sendiri. Paham maksudnya? Itu cuma kelas cintai. Itu kekejaman Allah. Allah lihat ya kira-kira. Allah lihat enggak? Kemudian Musa berdoa, "Yaqmin ala amwalihi, ya Allah antumkan harta mereka." Allah dengar doa Musa, tapi Allah langsung kabulkan enggak dia? Langsung kabulin enggak? Enggak. Udah 40 tahun sejak Musa, sejak Fir'aun berkata, "Aku enggak tahu kalian punya Allah selain aku." 40 tahun setelah itu, baru Fir'aun mengaku yang lebih parah lagi. Apa kata dia dalam surah An-Najah? فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى فَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ tinggi. Oh Allah enggak terima kalau ada makhluknya tapi berani saya mengatakan saya sembahanmu yang paling tinggi karena Allah yang Ta'ala Allah yang A'la. Allah enggak rindu kalau ada makhluknya berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Allah enggak rindu. Baru tadi satu kali doanya Musa dengan dikelangkannya Fir'aun bersama bala tentaranya di sebuah lautan yang zaman dulu namanya Laut Qulzum. Bisa nyebut dengan itu. Qaf, Lam, Zai, Min. Qulzum. Bisa nyebut ya? Sekarang namanya apa? Laut? Laut Merah. Yang antum kalau nyelam di Laut Merah, ya, ini di antara laut-laut yang ada di dunia ini ya. Antum nyelam di Laut Merah sedalam 3 kilo, maka antum akan lihat api yang berkobar-kobar di dalam lautan. Dan Al-Quran sudah ngomong seperti itu. Makanya peneliti-peneliti orang kafir sekarang, iman-iman kafir sekarang, banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Dari mana Muhammad tahu kalau di dalam laut itu ada api? Dari mana Muhammad tahu kalau di dalam laut ternyata ada sungai? Kalau biasa, tidak gabung airnya, airnya tawar. Di dalam laut, kedalaman laut. Dari mana Muhammad tahu ternyata di dalam kedalaman laut itu ada apa? Ada gelombang yang lebih tinggi dibandingkan gelombang yang ada di apa? Di mana? Permukaan. Dari mana Muhammad tahu? Kalau kita memberitahu dari langit, maka banyak iman kalian dalam masuk Islam. Hadirnya mas kalian di sini. Dari mana Muhammad tahu? Ternyata yang kiri kita selama ini adalah nyaman petina keadaan yang bergantar di kita. Dari mana Muhammad tahu? Setelah mereka teliti, ternyata yang kiri kita selama ini nyaman kaya, bukan jaitan. Karena Allah beriman, Inna Allah ala yustahi ay yadriba mathalan ma ba'udhan atau ba'udatan. Ba'udah. Muannas tidak. Muannas tidak. Hah? Dari mana Muhammad tahu? Banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah. Ya. Jadi kalau antum masuk laut merah yang 3 kilo ke bawah, itu ada api yang apa? Berkobar-kobar di sana. Enggak apa-apa. Maha kuasa Allah. Kemudian kita melihat diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkanlah doanya oleh Nabi Musa itu setelah 40 tahun. Jadi sabar ya Mas Ilyas Jaskar, cintai. Wong ada Nabi sampai 40 tahun baru dikabulkan. Subhanallah. Ya. Kemudian contoh lain siapa? Nabi alaihi salam. Nabi yang menjadi korban kekejaman siapa? Yahudi. Kekejaman Bani Israil Yahudi. Nabi mereka, dia apa? Dibunuh. Yaqtuluna al-anbiya bighayri haqq. Mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa hak. Zakaria digergaji sebelah dua. Mana ada ustaz sampai di belah dua sampai sekarang? Ada ustaz ya? Ada enggak? Belum ada kan ustaz di belah dua sama masyarakat gara-gara dibilang sesat, jelek, dakwahnya sesat. Kemudian, ayo terbakar dia, sebelah gergaji. Enggak ada. Nabi bukan ustaz sekali. Nabi ada di belah dua di gergaji. Zakaria alaihissalam. Dan oleh tangan-tangan yang sama yang menggergaji Zakaria, yang memutilasi, memotong-motong, ya, memutilasi Yahya putra Zakaria adalah tangan-tangan yang sama di dalam Bani Israil. Ya. Yahya alaihissalam, makanya saya contoh Yahya itu belum sempat nikah dan dia tidak punya turunan kan, Isa. Ya, saya dan kandung Isa belum sempat nikah sendiri antar kelamin oleh Allah. Ya, dia juga belum sempat nikah kemudian dimutilasi oleh apa? Oleh Bani Israil. Saya lebih senang kepada yang jelas kelihatan yang cinta. Itu kerjaan mereka. Nah, Zakaria alaihissalam sudah berumur 100 tahun. Umur 100 tahun, istrinya 95 tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Taala, sudah berumur 100 tahun, istrinya 95 tahun. Ya, ada terdapat anak dan saya yang 100% dari mereka yang ada di sini mungkin ada ya. InsyaAllah ada yang mungkin belum, apa kita ini keturunan padahal sudah lama nikah. Kalau yang belum nikah ya nanya, gitu ya, saya seperti itu. Jadi Zakaria alaihissalam sudah 100 tahun umurnya, dia berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga istrinya yang berumur 95 tahun, mohon minta kepada Allah, anak dikaruniai anak. Tidak bisa berkabulkan. Ya. Padahal sudah lama sejak mereka menikah, ya, berapa? Sudah 100 tahun lamanya mereka berdoa. Tidak dikaruniai anak. Antum bisa lihat doanya siapa? Doanya Zakaria taat kepada Allah. Al-Anbiya surah 21 ayat 83. Di ayat 83 Zakaria berdoa kepada Allah minta anak. Apa kata dia? Wa Zakaria inna ya rabbahu wa rabbiya ta'udhi qawdan Tidak ditolak doa antara dua azan, ya kan? Kata Rasulullah. Maka dia berdoa. Ternyata doanya dia apa? Orang sudah umur 70 tahun. Tahu doanya apa? Ya Allah, berikan aku istri umur 17 tahun dan anak 10 darinya. Sangat. Kira-kira kalau orang dengar orang doanya itu, kenapa doa ya Allah kasih aku istri 17 tahun, kemudian aku bisa dapat anak 10 dari istri yang 17 tahun itu. Kalau ada orang dengar doa kayak gitu dari orang laki-laki umur 10 tahun, kira-kira apa dia bilang? Bang, boleh taruh iya ya bapaknya bang. Ya kan? Udah 100 tahun minta anak. Maka kata Allah takdir, Zakaria melirihkan suara doanya. Karena khawatir kalau Bani Israel dengar doanya, jadi bahannya dia ketawa. Gila apa itu kira, apa namanya, Zakaria itu. Maka beliau lirihkan. Tapi jelasnya dia lirihkan. Ya, maka apa? Zakaria berdoa, berdoa kepada Allah, enggak dikabulkan kabulin. Ya. Pada akhirnya, dia mengatakan, saya cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika dia berkata, ya Allah, tulang rambutku sudah lemah, rambutku sudah ubanan, ya. Kemudian apa? Ya, dikatakan, wasta'ala Rabbu shayba, walam akun bidu'aika Rabbi shaqiyya. Sebelumnya aku berdoa enggak pernah kecewa sama Engkau ya Allah. Ya. Tapi sekarang ini Engkau lambatkan pengabulan doaku ya Allah. Aku minta anak ya Allah. Apa dia minta? Ya, qala Rabbi, apa yang dikatakan? Bahwasanya, ya faham ini sedung kawaliyah. Yang dia minta, ya, Zakaria minta kepada Allah, kasih aku anak ya Allah, berikan aku anak. Karena apa? Dia khawatir nanti kalau dia meninggal, tidak ada yang melanjutkan darah kenabian pada Bani Israel. Karena Zakaria sudah tua, tidak punya keturunan. Nanti kalau saya tidak punya keturunan, siapa yang melanjutkan kenabian di Bani Israel? Siapa yang mau bimbing Bani Israel? Maka saya minta anak ya Allah. Maka saya minta anak ya Allah kepada Allah. Habli min ladunka waliya, kasih aku anak ya Allah. Dan Zakaria sadar betul yang dia minta adalah perkara besar. Istrinya mandul, istrinya mandul, umurnya 95, dia sendiri umurnya 100 tahun, sudah tua. Ya. Yang dia minta anak, dia tahu yang dia minta adalah besar, tapi dia lebih yakin dia tidak meminta kepada Zat yang Maha Besar. Faham ini? Dia tahu yang dia minta adalah besar, ya. Tapi dia yakin bahwasanya Zat yang dia minta adalah Zat yang Maha Besar. Ya. Dia yakin Allah akan kabulkan. Ya. Kemudian dia mempunyai dicintai karena Allah yang luar. Bahkan dia minta anak itu sembarang anak. Wajah Allah, ya Allah, jadikan dia anak tersebut orang yang diridhoi di sisi manusia dan di sisimu ya Allah. Itu mintanya siapa? Mintanya dari Allah yang dalam firman kalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira dikabulkan enggak setelah sekian lama Zakaria berdoa, pada akhirnya dikabulkan enggak doanya? Dapat anak, dikabulkan enggak kira-kira? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang dikabulkannya doa Zakaria alaihissalam di dalam Ali Imran ayat 39 Allah katakan, "Fala kulna dalam keadaan sedang berdiri ngapain? Ini menunjukkan jangan orang minta sama Allah tapi enggak kenal masjid, enggak kenal kajian, enggak kenal amal saleh, enggak kenal ibadah, ya dia dikasih sama Allah Jalla wa Ala. Ya. Gimana mau dikasih sama Allah Jalla wa Ala? Zakaria minta anak sama Allah, dia makin taat banyak sholat atau makin lalai? Bahkan banyak salat. Wahuwa qa'imun yusalli bil mihrab. Ya. Dia punya hajat kepada Allah. Dia mungkin getol ibadah kepada Allah. Ya. Dia salat kepada Allah. Makanya dia ya dipanggil oleh Jibril ketika dia sedang salat. Untuk diberi kabar dia akan dapat seorang anak. Ya. Kasih dia masih lebih cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Jibril berkata, ada waktu ya. Istirahat dulu. Kajian kita sampai di mana? Thank you. ada zuhur lanjut lagi. Iya. Boleh. Sekarang istirahat dulu. Boleh. Ayo sholat. Sesuai tol ini ya. Kita jam 11.40 enggak apa. Kita 8 menit. Ayo, 10 menit lagi ya. Kita lanjutkan 8 menit lagi kajian kita siap-siap untuk sholat nanti habis. Ya Allah, kita lanjutkan insyaAllah ta'ala. Jadi, apa namanya? Allah Jibril dapatkan niatnya apa? Zakaria dalam keadaan sholat ini menunjukkan antum semakin banyak butuhnya sama Allah, semakin banyak kita taat kepada Allah melakukan amal soleh, dia ketaatan kepada Allah, sholat kepada Allah Jalla wa Ala. Kan Allah suruh kita kan? Kalau yang namanya minta anak berarti kita minta tolong minta anaknya kepada dia, kepada Allah. Maka Allah suruh kita minta tolong dengan apa? Wasta'inu bis-sabri was-salat, dengan salat ya. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Hatta kita dapat ujian, minta tolong kepada Allah agar diberikan kesabaran dengan salat. Ibnu Abbas ketika saudaranya yang bernama Qutan atau Qutan meninggal, Qutan bin Abbas meninggal, Ibnu Abbas lagi di kendaraan, dikasih kabar, "Wahai Ibnu Abbas, ya, saudaramu Qutan meninggal loh." Maka beliau menangis dari kendaraan, langsung turun di pinggir jalan, dia sholat di pinggir jalan berdoa. Adakah kita yang ketika ditimpa musibah langsung apa? Sholat dulu baru sedih, baru nangis, ada kayak gitu. Adanya abangmu menangis, anakmu menangis, langsung. Inilah kurang sabarnya kita. Apalagi perempuan. Ibnu Abbas ketika dikasih tahu saudaramu Qutan meninggal, langsung turun dari kendaraannya sambil menangis. Dia cari tempat di pinggir jalan, dia sholat dua rakaat. Enggak harus masjid. Al-ardu kulluha masjid. Bumi ini semuanya adalah tempat tidur. Illa al-maqbarah tawakkalna ala Allah wa tawakkalna ala Allah. Kamar mandi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dia masih sedikit lagi. Apalagi ada ditimpa musibah bisa tersenyum, itu udah keren lagi. Hudzal bin Iyad ketika putranya Ain bin Hudzal bin Iyad meninggal, dia malah tersenyum. Orang kan kita rata-rata kalau anak kita meninggal pada nangis, ya toh? Pada nangis. Hudzal bin Iyad malah tersenyum ketika orang-orang pada melayang lah, tuh anaknya meninggal malah tersenyum. Ini udah keren berarti. Ini orang yang ditimpa musibah dan bersyukur. Bukan hanya riba, tapi dia itu syukur. Karena bagi orang salah, musibah sama nikmat itu sama. Sama bagi mereka. Karena pahala yang banyak kesabaran di atas kerugian, itu yang mereka nanti-nanti di waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi, ya, ketika apa namanya, sebenarnya kita sholat dan kita datang. Allah Yashuna Yahya. Anaknya udah lahir dulu. Ini lagi sholat nih. Jibril datang kasih tahu dia akan punya anak. Namanya siapa? Ya, iya. Anaknya udah ada belum? Belum ada. Allah gak riba. Kalau calon anaknya Zakaria itu dikasih nama sama bapaknya sendiri, sama Zakaria. Langsung Allah yang kasih nama calon anaknya Zakaria. Kan kalau itu selama itu rempong kalau kita jalan bahasa Jakarta itu rempong minta nama sama ustaz ya. Ustaz minta nama yang bagus dong. Tapi gak paham bahasa Arab mungkin kan. Ini nama-nama yang bagus. Minta nama dong ustaz dan terus. Ini kasih nama anaknya Zakaria. Langsung Allah SWT. Dikasih nama langsung anaknya sama siapa? Sama Allah Jalla wa Jalla lagi. Annallah ayyushiru kami Yahya. Jibril bilang Allah kasih kabar gembira buat kami wahai Zakaria dengan anak namanya Yahya. Berarti dia tidak dikasih izin oleh Allah untuk kasih nama anak dewi. Subhanallah. Ya. Padahal yang Zakaria minta kepada Allah cuma anak. Tidak pernah minta. Ya Allah minta anak plus nama ya. Kesenian enggak. Tidak pasti. Itulah Allah. Itulah Allah. Kita minta satu, nantinya lebih. Itulah Allah Jalla wa'ala. Minta satu, nantinya lebih. Yeah. Itu Allah SWT. Saking dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ambil yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebuah cerita. Terjadi di tahun ini. Ada seorang masyayikh menyebutkan sebuah cerita. Ya, bahwa selesai dia sholat, imam dia biasanya seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Laki-laki itu datang curhat sama saya. Ya Syekh, sudah bertahun-tahun saya nikah, itu saya tidak dapat-dapat anak. Belum dikaruniakan anak, apa yang harus saya lakukan? Ya. Orang rata-rata kan kamu bikin terapi ini, terapi itu, datang berdiri, bahkan ada sampai datang ke kuburan keramat itu banyak yang minta anak setelah kuburan keramat ke kubur wajib yang tersyir. Jadi apa yang saya ingin saya, apa yang harus saya lakukan? Bahwa saya sudah bertahun-tahun saya tidak dapat anak, maka wah, kata saya berdiri, haruskan apa alat Zakaria. Kamu ngerjain apa yang dikerjain oleh Zakaria, apa yang dilakukan Zakaria? Doa Allah, minta terus. Di samping kita amalkan terus Rasulullah banyak sedekah dan banyak istri, itu pak. Di sisi lain, kerjakan apa yang dilakukan oleh Zakaria. Ya, itu minta terus, jangan berhenti. Kalau bosan saya minta anak, orang yang tidak dikasih juga sama Allah. Jangan terus minta sama Allah, subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya apa? Ya, oke lah pak, saya coba usahakan amal dan apa yang diamalkan oleh Zakaria. Minta terus, berdoa terus. Setelah beberapa tahun orang yang saya cintai, setelah beberapa tahun orang itu datang lagi, mungkin setahun atau dua tahun setelahnya orang itu datang lagi menghadap kepada saya. Apa dia bilang? Ya saya kabar gembira, wahai saya kabar gembira ya saya. Syekhnya langsung feeling, apa kita sudah bertanah toh? Karena dulu dia curhat belum punya anak. Sekarang dia datang hadap saya dan saya bilang, saya kabar gembira, saya kabar gembira. Feelingnya saya, oh, kamu dapat anak, insya Allah kalian. Kamu dapat anak kayaknya ini, ya. Kamu dapat, betul ditanya sama saya. Kamu bergembira apa? Kamu dapat anak ya? Enggak, saya enggak dapat anak, kata dia. Anak kan, walad kan mufrad satu anak gitu ya. Enggak, saya enggak dapat walad, kata Arab kan. Saya enggak dapat anak, tapi saya dapat empat langsung kembar, katanya. Paham gak maksudnya? Saya enggak dapat satu anak, tapi saya langsung dapat empat kembar. Lahiran istrinya, wow. Ya. Antum ingatkan lagi yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah dalam musnadnya dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ya ketika ada laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tazawwajtu wa ma hadhihi qali, ya Rasulullah aku sudah lama nikah tapi belum dapat anak, maka Rasulullah mengatakan aina anta bidarati istighfar wa qad sadaqa, mana kamu posisimu dari banyak istighfar dan banyak sedekah, maka apa akhirnya dia laksanakan dari Rasulullah itu banyak sedekah, banyak istighfar, menderma banyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Akhirnya apa? Faruzi walau tis'ati syukur. Ternyata setelah dia lakukan dari Rasulullah SAW banyak istighfar, banyak sedekah, maka dia dapat anak 9 laki kabe. Semuanya laki kedua Allah. Akhirnya dia berpilih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Maka tetap kita berdoa dan bersabar. Ya. Bersabar. Nanti kita lanjutkan yang lain insyaallah taala, tapi di sini dulu kita break, kita istirahat salat. Karena Rasulullah sallallahu pernah bilang kepada siapa? Kepada Bilal, "Arena di salat." Mari kita rehat dari salat. Mari kita apa namanya? Refreshing dengan salat. Karena Nabi Rasulullah salat itu adalah refreshing buat beliau. Saat-saat yang paling indah itu adalah ketika beliau salat. Jadi yang ini jangan balik. Kalau dulu Rasul bilang arikna min sholat, sebagian orang sekarang arikna min sholat. Kalau sholatnya kepanjangan, dalam hati dia bilang, wahai imam ayo dong cepetan selesainya dari sholat. Kalau dulu Rasul bilang arikna min sholat, makanya panjang-panjang sholatnya dulu mereka. Saya bisa terus sampai di sini, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti, asadullah bila ibadah, kita setia semuanya. Yaitu bernama Rahmah, sesuai dengan namanya. Jadi mengalami kelemahan, sesuai dengan namanya Rahmah. Punya kasih sayang, cinta pada suaminya. Sabar bersama suaminya lagi. 18 tahun bersama semua orang lain dari Ayub alaihissalam. Ya. Yang subhanallah ketika Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika dia sakit dia curhat kepada Allah dalam keadaan dia ayat 83 dia katakan, Rabbi inni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku disentuh oleh penyakit, ditimpa oleh ujian. Ayub tidak mengatakan, ya Allah, engkau sakitin aku, ya Allah, engkau siksa aku, ya Allah, engkau membunuh aku. Enggak, dengan bahasa yang sopan. Sebagian manusia sekarang kalau ditimpa oleh ujian, yang keluar dari lisannya bahasa-bahasa yang tidak sopan, yang kurang ajar kepada Allah Jalla wa'ala. Ayub alaihissalam ditimpa penyakit 18 tahun, kabar beliau, tapi tetap bisa sopan dalam berucap kepada Allah Jalla wa'ala. Masani al-dhur, aku tersentuh penyakit. Dia katakan, ya Allah, engkau telah menggolongi aku, engkau telah sakitkan aku, engkau siksa aku, ya Allah, dalam penyakit itu tidak. Beliau berkata, ya sopan, aku diuji dengan sakit, aku disentuh oleh sakit, nah, disentuh dengan sakit. Itu jangan kira sakit. Sopan diri. Ya, wahai orang berwajah ini dan itu dan yang paling menyayang ya Allah. Maka apa? Dalam ayat 84 Allah katakan, "Fasajja lillah." Ya. Di sini ayat ini tak disembuhi sama Allah. Dia berdoa kepada Allah agar disembuhi. Dan tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang kita penyakit lansia tertentu atau orang keluarga kita, sama saudara kita, ayah bunda kita sedang ditimpa oleh ujian. Maka terus mengetuk pintu langit Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar menangis bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sembuhkan. Ya, dari penyakit tersebut sebagaimana permintaan siapa? Ayub alaihissalam agar disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya minta berdoa ayub alaihissalam bertambah 18 tahun sekarang 18 tahun minta kepada Allah agar disembuhkan. Pada akhirnya Allah menjawab, tersedia dalam kami ijabah doanya ayub agar disembuhkan. Kami sembuhkan ayub alaihissalam. Maka cerita padahal yang diminta Ayub kenapa? Cuma disembuhkan ternyata Allah kasih selain kesembuhan. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum sebagai apa? Rahmatan min indina wa bahwasanya apa? Selain Ayub ya disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya karena itu yang diminta. Disembuhkan oleh Allah. Ternyata Allah enggak kasih hanya kesembuhan buat saya. Dari penyakitnya Allah kasih burung yang lain. Allah baik, kasih lebih. Apa? Wa'atainahu ahlahu. Anak-anaknya yang pada mati, anak-anaknya yang pada pergi, mati, hilang, semuanya kembali dihidupkan oleh Allah Jalla. Dan jangan heran dari di umat-umat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sering mempertontonkan terutama kepada Bani Israil ada orang mati beneran tapi dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh Allah Jalla. Itu satu yang biasa mereka tonton dulu di zaman Bani Israil. Ya tak? Ya. Orang mati kemudian dihidupkan dibangkitkan kembali oleh Allah Jalla sebagai tanda akan kebesaran dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Jadi anak-anak ayub yang mati hilang berdosa itu kembali lagi. Padahal yang minta hanya semua, anak-anaknya balik lagi. Hartanya yang mati dibunuh balik lagi hartanya siapa? Ayub alaihissalam. Bahkan yang luar biasa Allah kasih tambahan pemberian karunia Tapi di zaman Ayub alaihissalam pernah juga imam dari Nabi. Masih nurun ke Rasul cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita yang menceritakan bahwasanya lamna ya lamna ya ketika apa namanya Ayub alaihissalam terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan hujan emas dari langit. Emas loh Pak. Emas turun dari langit. Kemudian apa? Di sini lah manusia punya tabiat cinta suka terhadap harta gitu kan. Ini tabiat ya, semua orang suka terhadap harta. Siapa yang merasa dirinya paling zuhud di sini? Sekarang saya bawa duit 2 juta, berapa 10 juta misalnya. Ini buat apa? Insyaallah yang di sini tak di belakang aja nantinya. Nah, itu tadi yang tabiat lumrah. Harta jangan kan kita Abu Bakar kalau tiba-tiba lihat rantasan perang kelima itu beliau sampai nantinya begini. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, walaupun pada akhirnya nanti balik juga ke jalan Allah sallallahu alaihi wasallam seterusnya. Ayo kita lihat ketika beliau telah disembuhkan oleh Allah dan itulah yang dia minta. Allah kasih gunung turun hujan emas dari langit. Malah apa? Yang Allah Subhanahu wa taala tegur Ayub ketika turun hujan emas dari langit padahal di bumi berulang panas emas tanah sini dan seterusnya sebenarnya cukup berjalan untuk diukur kering dan dari bumi saja tapi ternyata yang masih berjalan dari langit itu Ayub pakai apa? Pakai nada yang masih berjalan itu pakai dia kada padahal di bumi udah banyak gitu ya dia kada yang baru yang sedang jatuh itu maka Allah tegur Ayub alaihissalam ya Ayub Allah akan bang Ayub memang belum kuat belum kenyang sudah banyak di bumi berlimpah kamu sudah sembuh anakmu balik akal balik sekarang dihujani emas sudah banyak di bumi sudah banyak di mana-mana banyak Yunus alaihissalam, maka mereka sepakat untuk semua barang-barang yang penting berkurang. Dibuang ternyata masih berat juga. Ternyata masih berat juga, ya. Nyaris tenggelam. Maka apa? Mereka melakukan musahana, undian, apa bahasa itu? Undian. Baca apa kata Nabi Muhammad. Allah katakan, akhirnya mereka mampu. Itu apa? Itu undian. Siapa yang keluar nama dia mampu ke laut supaya beban semakin berkurang. Tahu orang dulu yang tidak kayak kita sekarang. Kalau kita ni generasi kelingking itu sudah. Ya. Mereka dulu fisiknya berbeda. Ya. Hanya semata-mata cinta. Maka apa? Ya. Maka setelah terjadi apa? Musa'ana yaitu undian ternyata yang keluar namanya siapa? Nunu. Apa lagi kata-kata? Undi lagi. Undi lagi. Keluar namanya Nunu lagi. Ulang-ulang undi lagi. Keluar namanya yang lagi bapak siapa lagi? Yunus lagi. Yunus lagi. Dan tiga kali bapak ulang. Sudah. Memang Yunus yang harus nyemplung. Nyemplung lagi ya. Faltaqamahul fu. Akhirnya ditelan oleh ikan besar. Kemudian apa? Ya. Allah katakan kalau nanti Yunus itu bukan termasuk orang yang tak bertanggung, ya, mensucikan Allah, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan untuk selama-lamanya. Akhirnya dia berdiri di dalam apa? Di dalam perut ikan. Yang tadinya lisannya Yunus ini tidak pernah kering dari pikir kepada Allah, tapi ketika dia merintung di dalam perut ikan, dia tetap berpikir kepada Allah. Dia tetap tidak berpikir kepada Allah. Oh, panik di dalam perut ikan di mana sih? Udah malam hari, gelap. Kemudian apa? Di dalam laut, gelap. Dalam perut ikan, gelap di atas gelap. Udah gelap malam hari, gelap dalam dalam laut, gelap di atas perut ikan. Kenapa dia gelap? Di mana orang tak panik? Lupa lah dia berpikir kepada Allah. Ternyata apa? Ketika Yunus ini dalam perutkan, dia berkira suara tasbih. Ini suara prokat. Apa yang bertasbih ini? Dan mana yang bertasbih? Oh, ternyata yang bertasbih adalah ikan-ikan yang ada di lautan. Bertasbih mereka kepada Allah dan Allah. Sebagai manusia yang kalah sama binatang. Ya. Sama kalah sama ikan dan hal bertasbih kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah dan Allah. Ini sama Yunus. Ikan-ikan ikan pada bertakbir, masa saya tidak bertakbir juga. Ingatlah dia bahwasanya dia sempat tidak bertakbir, tidak dengan Allah. Akhirnya dia mengatakan, ya, la para malaikat bingung. Hada sautu na'lamu wa la na'lamu. Para malaikat pada Tuhan, kepada Allah, laporan kepada Allah. Ya Allah, hada sautu na'lamu wa la na'lamu. Ya Allah, ini kayaknya suara kami kenal deh. Ini suara ini, suara pasti ini kami kenal, kami tahu. Tapi enggak tahu dari mana. Ini menunjukkan malaikat tidak mengetahui perkara baik sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Allah Jalla Ala. Kami kok enggak tahu di mana sumber tasbih ini dari mana. Tapi kami dengar itu loh ya. Ini dari hambamu yang mana, di mana posisinya dan seterusnya. Ternyata apa Allah mengatakan itu hamba Yunus, dia bertasbih kepada Nabi dalam cerita. Maka para malaikat melonti kepada Allah dan Allah. Ya Allah, ada tasbih. Ya Allah, tidakkah kau selamatkan hamba Yunus tapi dalam tasbih dalam cerita. Tetap dan beriman. Tidak akan selamatkan ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dia aku akan selamatkan dia. Akhirnya apa? Ya. Ikan itu minggir, tapi dia itu minggir, kemudian mundur. Ya. Kemudian apa? Terlempar Nabi Yunus alaihissalam, tertumbur oleh ikan tersebut, terlempar Nabi Yunus alaihissalam di pinggir pantai. Nah, dari semburan tersebut, buah yang satu sekarang mungkin kita makan, bahkan bayi-bayi kita kasih makan, ya, yaitu apa? Yang mengkiri. Dalam bahasa Arabnya yang mengkiri, dari semburan kita tersebut tumbuhlah jenis tumbuhan yang banyak ditawak-tawak di pematangan biasanya. Yang mengkiri, apa itu? Makanan yang diminum dulu. Yang ketika dia sembuh, seluruh badannya, orang mau ditekok sama ikan, dia tumbuhkan. Tapi ketika dia ditumbuh dengan Allah, tumbuhan tersebut berbuah, maka apa? Maka apa? Maka yang lulus dari buah tersebut, akhirnya badannya kembali istri kembali. Apa yakti? Pasti ada yang tahu tapi malu. Siapa? Apa? Yakti ini artinya apa? Banyak lo di pasar. Hah? Apa? Hah? Berat? Salah? Jangan panas-panas begini antum mikirnya semangka lo. Yang pasti artinya labu. Tahu labu? Saya pengen labu di sawah. Labu, makanan yang diminus dulu alaihissalam. Nah, itu sedikit cerita ya tentang Yunus alaihissalam. Ala kulihat, ketika Yunus alaihissalam ya berada di kegelapan perkikan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan mengakui kesalahan dia dengan mengatakan ini kuntu minal zalimin, aku zalim ya Rabb. Aku enggak sabaran menghadapi kaumku. Makanya dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma al-mu'minu alladhi yuqalu an-nas wa yasbiru 'ala adha, khairun min al-mu'min alladhi la yuqalu an-nas wa la yasbiru 'ala adha. Para mukmin yang tinggal di masyarakat, takut komplain, takut kampung sama orang-orang yang la ilaha illallah, kemohannya, ejekannya, gangguannya, kadang menjadikan imamnya dilemparnya atau apa. Kami kabulkan permohonan permintaan siapa? Yunus alaihissalam. Wanjirinamu minal gham. Kami selamatkan dia dari kebudakan. Siapa yang berbudak dan berbudakan? Ya, dari kesusahan. Ya. Kami selamatkan dia. Ini intinya ya. Yunus minta keluar dari Allah. Ia akan kesusahan di sini. Allah jawabkan. Allah kasih dia. Allah selamatkan dia. Ya, Allah kasih. Padahal yang minta Yunus itu doa. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan bonus buat Yunus alaihissalam. Di samping dia minta diselamatkan dari perikatan, ternyata Allah kasih yang lebih dari apa itu. Dalam surah Al-Qur'an surah 37 ayat 147 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Tadi dia tinggalkan kaum berdoa, minta, berzikir dalam perutikan agar dikeluarkan oleh Allah dari perutikan, akhirnya Allah jawab, Allah keluarkan dari perutikan ya, pada perutannya yang diminta Allah masih lebih, ya itu apa? Ketika dia pulang ya, ketika dia selamat, keluar dari perutikan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Yunus untuk mendatangi sebuah masyarakat yang ternyata masyarakat itu jumlahnya sangat banyak, mi'ati alif berapa? 100 ribu 100 ribu, bahkan kata gara-gara enggak ada yang mau beriman. Masuklah dia kerusikan. Dia minta diselamatkan oleh Allah dari kerusikan. Allah kabulkan. Itu kan intinya. Tapi ternyata Allah kasih yang lebih. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebab doa pikirnya Nabi Yunus alaihissalam Allah kasih bonus. Yaitu apa? Dikirimkan kepadanya pengikut seberapa rasa Allah. Mengajak Allah. 100,000 bahkan lebih. Subhanallah. Ini menunjukkan kemudian muskilannya kadang-kadang yang ada penyakit kita dalam hal doa ya, dalam hal doa, dalam hal menutup pintu langit, kita punya penyakit. Sebagian kita kadang punya penyakit. Apa penyakitnya? Yaitu tidaklah dia menutup pintu langit dalam artian tidaklah dia berdoa kecuali ketika dia butuh doa. Kalau lagi butuh, lagi apa, lagi terkir, baru dia bisa berdiri. Baru dia ingin anda tahu. Tapi kalau lagi anak-anak semuanya cukup, ya, harta cukup, kendaraan cukup, tempat tinggal cukup, anak istrinya apa, semuanya Allah Allah, tidak ada kurang. Maka dia ada angkat tangan dari itu. Ibarat orang ketika dia berteman dengan seseorang yang mungkin agak mampu, ketika dia butuh, aku telpon, aku tolong bantu saya, hati-hati terbantu, tolong pun dibantu. Ya. Tapi apa? Kalau sudah dibantu, ya, ketika dia tidak ada kebutuhan lagi, maka apa? Setahun, dua tahun tidak ada telepon yang datang. Itu sebagian orang. Ketika dia butuh sama saudaranya, baru dia telepon, baru dia telepon. Tapi kalau tidak lagi butuh, tidak ada apa-apa. Hatta saudaranya cuma ke rumah sakit, tidak ada apa-apa. Hatta orang tua saudaranya yang dia lalu minta bantuan kepadanya, itu apa? Orang tua yang meninggal, tidak ada apa-apa. Apa orang tua yang meninggal, orang yang selalu dia minta bantuan kepadanya, maka apa? Ya, dia telpon lagi, aku tolong bantu dan seterusnya. Lama-lama ketel juga ini teman. Ini orang berteman sama aneh, tapi dia ingatnya kalau lagi butuh doa. Tapi kalau enggak, kalau sabar, lagi butuh doa baru dia ingat saya. Tapi kalau lagi enggak butuh, dia ingat oleh. Artinya apa? Sebagian kita mungkin kasih tanda di HP. Namanya. Nulisnya apa? La. Apa la? Tidak. Saking keselnya. Ngingetnya cuma ketika ada butuh. Kalau lagi enggak butuh, enggak ingat SMS, ingat telepon. Akhirnya dia kasih nama. La. Tidak. Dalam artian tidak diangkat, tidak dijawab. Kesel. Sebagian manusia berinteraksi dengan Allah, muamalah dengan Allah. Sebagaimana dia bermuamalah dengan temannya. Subhanallah. Iya. Kalau dia lagi angkat, lagi butuh, mintalah dia kepada Allah. Betullah dia mengangkat tangan kepada Allah. Tapi kalau lagi antar-antar semua serba cukup, mati doa. Mati angkat tangan. Nah ini muskilah. Muskilah di masalah dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Tidak dibenarkan. Ya. Kemudian, akhwani wa akhwati billah, akramani wa akramakumullah, sifat yang tidak seperti ini, sehingga sifat yang sangat jelek, mungkin saya berikan satu gambaran begini. Ada orang mampu, ya, orang kaya misalnya, dia datang berjamaah ke masjid. Saya kasih perumpamaan saja biar dipahami maksud saya bahwa jangan kita muamalah sama Allah. Dan saya yakin banyak manusia seperti ini, muamalah sama Allah seperti ini. Karena lagi butuh, baru dia minta berdoa. Lagi apa? Baru dia ingat Allah meminta berdoa dengan pertama. Kalau lagi ada yang lebih nunggu, tidak ada yang berdoa. Sama seperti orang yang apa? Datang ke masjid. Habis ada teman-teman, selesai kopi ya, nunggu koma, ya, dia lihat ke kanan, ada kakak tetangganya, Pak Muhammad atau Pak siapa, Pak Ahmad misalnya, ada tetangganya. Ya Allah, sembuhkan anakku, sembuhkan berdoa di masa. Dia dengar, oh iya ya Allah, itu tetangga itu benar anaknya bisa berakan atau apa, ya Allah sembuhkan anaknya, kasihan ya Allah, dan seterusnya. Dia di kolam sunat, dia lihat ke kanan, ada orang lagi berdoa, dia lihat. Ya Allah, tutupi hutangku ya Allah, selamatkan hamba dari hutang hutang ya Allah, berikan hutang ya Allah, selamatkan. Oh iya lah, itu Pak siapa? Pak Bulan, kasih yang dia memang banyak hutang, dia miskin ya Allah, ya Allah, kasih dari sini, ya Allah, kasih dari sini. Udah lihat ke kanan, orang berdoa, ke kiri, berdoa, dia bingung sekarang. dia mikir-mikir dulu sebelum berdoa. Tadi minta anaknya disembuhkan, saya anak saya gak ada sakit, itu orang semua mikirnya sehat-sehat semua ya. Dan itu minta rezeki kepada orang semua, apa yang enggak punya, mobil pun 5 ya, istri pun 4 misalnya, kemudian anak-anaknya sehat semua dan seterusnya, aku enggak tempat tinggal itu nyaman, oh masya Allah, enggak ada apa-apa, sehat walafiat semua, lepas semua. Minta apa ya sama Allah ya? Bingung. Hanya apa? Ya sudah. Ya Allah syukran, syukran. Ya Allah syukran. Dia turun dari Allah. Karena tidak ada yang dia mau minta. Semuanya sudah cukup. Minta mobil ada. Istri sehat, anak sehat. Sudah saya semua. Minta apa? Dan seterusnya. Pada masa semua. Ayah pasti bingungnya. Dia bilang sama Allah syukran. Ya Allah. Tidak ada yang aku minta sementara ini. La ilaha illallah. Ya. Lihat cara Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apa doa beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau enggak mungkin ya Allah tutupi utangku ya Allah, beliau enggak berutang. Ya. Ya Allah, kita dicintai istri-istri yang saleha ya Allah, istri-istrinya sudah pada saleha sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau pada saleha, ummahatul mukminin. Lantas Rasulullah sallallahu karena enggak ada yang dia mau minta, enggak ada hajat kepada Allah, lantas beliau tinggalkan doa. Sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ini kita teladani. Antum sudah punya semuanya. Kamu berdoa, kamu berdoa minta apa kepada Allah? Maka tetap harus berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu agar nikmat-nikmat yang telah kau berikan kepadaku itu ya Allah jangan hilang, jangan kau cabut ya Allah. Jadi paling tidak, kalau seandainya hajat kita sudah dipenuhi semua oleh Allah, sudah dikasih oleh Allah, paling tidak angkat tangan kita itu untuk apa? Untuk supaya nikmat-nikmat itu dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jemaat kalian dicintai. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti berdoa kepada Allah gara-gara semuanya sudah lengkap. Tidak ada alasan, tetap kita harus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di akhir-akhir kajian kita ini, saya ingin membawakan beberapa perkara atau faedah seputar adab-adab di dalam kita berdoa. Ini penting. Adab-adab kita di dalam berdoa. Di antaranya adalah, tadi saya sempat sinyalir sedikit ya. Adab-adab kita di dalam berdoa. Yang pertama adalah, rafa'ul yadayni. Ngangkat. Bukan gelar di paha besar, kayak orang enggak minat, paham enggak maksudnya? Ada kan orang yang berdoa, mohon maaf, besar. Ini orang enggak minat sama Allah, enggak butuh. Paham ini? Enggak ada sunnahnya berdoa kayak gitu dari Rasulullah. Baru maksudnya, kayak orang malas, kayak orang enggak minat, enggak butuh sama Allah, Allah. Ditaruh dengan di atas paha. Ya. Tadi sudah saya jelaskan adabnya kan, yaitu dengan poh gabungkan antara dua telapak kaki kita, imma sejajar dengan wajah, imma sejajar dengan pundak. Ya. Itu jemaah sekalian kita, kecuali dalam kondisi istisqa' dan keadaan genting, boleh meningkat tinggi. Ya. Itu jemaah sekalian kita, ini adabnya. Dalilnya apa? Dalil yang menyinyalir tentang adab yang pertama ini, itu mengangkat kedua tangan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dawud Ahmad sendiri ya, dari dalam sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu punya sifat malu ya, malu kepada hamba-hambanya. Sayangnya banyak hamba yang punya rasa malu kepada Allah. Allah saja malu kepada hamba-hambanya. Ternyata banyak hamba yang punya malu kepada Allah Taala. Wa iyyadillah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Apa kata Rasulullah Sallam? Inna Allah alim. Ini sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah memiliki sifat malu. memiliki sifat malum. Ya. Kemudian kering dermawan. Allah itu dermawan. Ya. Kata Allah malu jemaah yang dicintai. Ya sa'i. Allah malu kata. Ida rafa'al abdu ilaihi yadaihi anjahu syurmatillah sahibatai. Allah malu, malu dan malu. Kalau ada hamba yang mengangkat kedua tangannya. Munajat meminta kepada Allah. Ketika dia menurunkan kedua tangannya dalam keadaan kosong lompong, tidak dapat apa-apa dari Allah Jalal. Malu kalau antum kita mengangkat tangan kemudian tidak diijabah oleh Allah. Allah malu. Dan para ulama mengambil faedah dari hadis ini, bagaimana Allah malu kepada hambanya tapi hambanya tidak punya rasa malu kepadanya. Ini kan aneh. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi Allah malu apabila ada hamba yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah, menangis berdoa kepada Allah, kemudian dibalikkan dalam keadaan kosong lompong. Allah malu. Ya, itu dia masalahnya. Ini adab yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk adab-adab doa. Bahkan ini termasuk hal yang kalau boleh saya katakan wajib ketika kita berdoa. Ya, bahkan secara tegas kita katakan ini adalah sesuatu yang ketika kita berdoa ini sifatnya fardu wajib di dalam berdoa. Yaitu apa? Tidak kita berdoa melainkan hanya kepada Allah. Ya, jangan berdoa tapi sama wali, minta sama kuburan, ya, minta sama pohon, minta sama penunggu ini penunggu itu, tidak, minta kepada Allah. Secara umum Allah berfirman, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا مع الله أحدا. Maksudnya apa? Jangan kita sebutkan Allah dalam berdoa. Mintanya sama Allah saja. Allah cemburu, Allah marah kalau seandainya kita sebutkan Dia dalam masalah doa. Yang seharusnya kita minta hanya kepada Allah, tempat-tempatnya juga menjadikan ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang dari perantara. Kemudian jangan pilih sesintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang kedua, singkat-singkat saja. Kemudian yang ketiga, di antara doanya adalah, ya, di antara adab di dalam berdoa adalah, hendaknya kita menyelipkan sholawat kepada Rasulullah SAW dalam doa kita. Bahkan para ulama, ya, ketika ditanya, sebagian mereka ditanya, bagaimana ketika dalam keadaan sujud kita, boleh tidak kita sholawat kepada Rasulullah setelah dalam doa kita yang panjang di dalam sujud kita? Boleh apa? Karena mereka katakan tidak masalah. Walaupun untuk meyakini harus selawat ketika sujud, ketika kita berdoa dan sujud dalam sholat, harus berdoa, ya harus selawat. Maka ini keyakinan yang tidak benar. Ya, ya. Bahwasanya kalau kita mau selipkan selawat di sela-sela doa kita dalam sujud, ya silakan. Tapi menganggap harus itu tidak. Itu dia masalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berdoa, ya, di antara adabnya selipkan selawat kepada Rasulullah SAW. Jadi ingat, para ulama kita menjelaskan bahwa menyelipkan salawat dalam rentetan doa-doa kita tidak harus di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Paham maksudnya? Ya. Boleh kita di awal mengucapkan salawatnya, ya, setelah memuji-muji Allah, memuji Allah, memuji Allah, salawat kepada Allah, barulah yang minta sama Allah, ilham kepada Allah. Atau kalau tidak seperti awal, apa? Di tengah-tengah kita ucapkan selawat Ibrahimnya dan kepada Allah. Tidak apa. Atau kalau tidak seperti awal dari tengah, ya nanti di akhir sebelum selesai. Ya, dengan kita kata wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, masalah. Yang penting dalam rentetan doa adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Kullu du'a'in mahmud hatta yusalla 'ala hatta yusalla 'alayya." Bahwa setiap doa itu tertutup terijab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai orang yang berdoa itu berselawat atasku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wani wa hudubillah akramani wa sallamu Allah. Dan saya yakin banyak itu yang berbicara tentang adab-adab dalam doa. Nanti bisa lebih dalam mempelajarinya. Karena saya Yang ketiga tadi, pernah ada orang yang ketika dia berdoa kedengaran oleh Rasulullah SAW, dia ketika berdoa tidak pakai selawat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, ajilta ayyuhal musalli, yang sedang doa, kamu terburu-buru. Terburu-buru kan? Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak berselawat di dalam doa. Rasul bilang, orang yang berdoa tanpa menyalinkan selawat kepada beliau SAW, itu doa orang terburu-buru. Maka dia berdoa selawat di dalam doa. Dia berdoa doa kita dengan kalian berkisai, karena Allah Allah SWT. Yang terakhir apa? Yang keempat yang pernah ada kita dalam doa adalah apa? Sahari Allah Ijabah. Yaitu mencari-cari waktu-waktu. Mustajabah. Anak sangat heran dengan sebagian kaum muslim. Bahkan di antara ikhwan. Masih banyak sekali yang melakukan seperti itu. Yaitu apa? Getol berdoa ada tolak waktu. Kadang ada yang tidak dikit dulu langsung angkat tangan berdoa. Itu sunnah dari nabi siapa itu? Jadi hadis kalau menurut Imam Ahmad sesekali tidak diutilitaskan sesekali habis salat fardu setelah zikir sesekali mendapat berdoa apa? Tapi untuk mengutilitaskan doa ini anda telah berpemahaman dan pemahaman yang keliru. Walaupun saya tidak berani mengatakan ya sesuatu yang tidak ketika sesekali ada orang habis salat fardu habis zikir loh habis zikir. Jangan habis sholat langsung angkat tangan berdoa. Bagaimana perbuatan sebagian kotek-kotek yang enggak tahu itu? Mungkin keburu-buru, enggak sabar sama angkuh kali. Akhirnya apa? Habis sholat, minta sholat Jumat itu apa? Langsung apa? Langsung berdoa. Enggak berzikir dulu dan apalah itu? Jangan sekalian tercintai. Jadi zikir dulu, dan dia tempatkan berdoa. Berdoa kayak kalau sesekali, tidak terus menerus, dirutinitaskan. Maka ini tidak mengapa. Tadi saya bilang yang membedakan. Kalau sesekali. Tapi kalau dari sini, tak ada bahaya. Hatta syukur Islam, itu menjadinya hilang. Orang yang merutinkan di hari subuh Jum'at, harus baca. Hatta dia dari kemudian ya, di ayat kedua, insan, dia rutinitaskan. Wah, kayak wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Pokoknya subuh Jum'at, wajib. Apa? Hatta jadinya sama al-insan. Bisa-bisa kalau dia yakini itu sesuatu yang harus dirutinitaskan, kata syukur Islam, istimewa, bisa-bisa jadi jatuh ke dalam perkara baru di dalam agama. Maka jangan dianggap wajib, ya. Maka buat yang rutinitas di subuh hari, misalnya melakukan tugas tilawah, ketika baca sajadah, kemudian dengan kedua insa, maka kalau memang anda sering melakukan, adalah saatnya sesekali dibolongin gitu. Jangan terus Jumat harus tugas tilawah. Nanti anak-anak kita nganggap itu wajib loh. Semakin bodoh anak-anak kita, keturunan kita dianggapnya wajib pula. Nanti ya dianggap satu paket sama sholat subuh. Kalau enggak subuh tilawah baca sajadah dengan pertama adzan dengan kedua dianggapnya enggak sah sholatnya. Enggak sah sholatnya. Ya. Sebagaimana sebagian kaum muslimin sekarang yang mencontohkan kepada anak-anak generasi di sela-sela sholat tarawih harus teriak-teriak. Ada kan? Nah, nanti anak-anak kita akan menganggap, oh ini wajib nih, harus, dan seterusnya. Ayo, bahaya. Atau merutinkan setiap sebelum zikir, wajib harus ada ceramah foto. Kemudian yang terantum, gitu lah. Jadi ini juga mengajarkan kembali di anak kita sesuatu yang tidak baik. Ini pesan Syekhul Islam, Syekh Muhammad Bustari Bustari. Kalau kau juga ada ceramah habis terawih, habis zikir, itu sesekali saja. Jadi ini intercam. Nanti dianggapnya satu paket sama apa? Sama terawih. Nah nanti generasi kita kalau mendapat ustaz yang ceramah, nanti dibilangnya terawihnya enggak sah atau apa? Gara-gara enggak ada yang ceramah. Nah ini kita menanamkan sesuatu yang salah kepada masyarakat anak cucu kita. Jadi itu yang keempat adalah adabnya mencari waktu-waktu yang mustajab. Nah malah yang ada dalilnya lain waktu doa ini antara azan dan istiqomah itu doa enggak ditolak kata Rasulullah SAW. Kenapa kita enggak ada waktu yang jelas-jelas itu waktu mustajabah sebelum sholat. Yang mereka malah kegetolnya habis apa? Habis sholat. Ini kan kebalik-kebalik dunia jadinya. Ya, itu dia masalah dicintai. Nah, kapan waktu-waktu mustajab kita berdoa? Perhatikan ini. Kalau enggak ditulis, maka hafal. Antum kan orang langsung pintar-pintar jadi cepat ngapam. Jadi ingat saja. Jadi saya ngaji bawa tangan aja gitu. Apa yang disampaikan Abu Sama itu terhafal semua. Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i saja yang kalau beliau baca kitab Imam Syafi'i kalau baca kitab, maka apa? Ketika dia baca, dia apa? Yang sebelah sini dia tutup dulu. Ditutup dulu. Dia fokus ngapain yang di sini. Di sini ditutup. Karena kalau dia buka, ini bisa mengikuti yang apa juga nanti. Saking cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka beliau pernah memesankan qayyidul al-ilmu, qayyidul wal-kitabatu qayyidul. Ilmu itu adalah binatang buruan, sedangkan ikatannya, kesalinya adalah tulisan, pena dan sebagainya. Tapi saya harus menolong berbaik sangka, ikhwan metro semuanya, dan ikhwan langkung rata-rata, kuat hafalannya, jadi kehilangan hafalannya, jadi nyantai aja lah. Ya, jangan, ah nanti saya gak mau ngaji lagi sama Abu Sama. Santai aja lah. Ya, terserah antum gitu kan. Ya. Di zaman Imam Ahmad tidak semua nyatet hadis. Di majelis Imam Ahmad tidak semua nyatet hadis. Ada yang datang di majelis Imam Ahmad, ada yang nyatet hadis, ada yang ya datang ke majelis Imam Ahmad hanya ingin mempelajari adab dan akhlak Imam Ahmad ketika di majelis. Ada lagi yang datang hanya untuk ikut bilang sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa, enggak santai aja, enggak ada pena. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu keistimewaan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya antum yang mana ini saya enggak tahu. Jadi, jangan kalian mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara adabnya yang pertama adalah apa? Di antara waktu-waktu mustajabah untuk kita berdoa adalah ya dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah inda sujud. Ketika kita dalam kondisi itu sujud, yang saya memohon kepada Allah dan mudah-mudahan kita semua dikaruniakan oleh Allah Jalla wa'ala bisa mati dalam keadaan sujud. Allahumma amin. Allahumma amin. Mending mana? Mati di kabur, kira-kira atau minta di masjid dalam keadaan sujud. Mending mana? Ya. Amrul A'ad berdoa kepada Allah. Allahumma amin misalidat. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan sujud. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan sujud. Allahumma amin. Kalau tidak dalam keadaan berkaburan, kalau tidak dagingnya ini tiba-tiba Allah meninggal, luar biasa. Husnul Fatimah insyaAllah ta'ala. Jadi yang pertama kita sujud, ini waktu yang berbeda. Karena Rasulullah berbeda, antara hamba dan Allah adalah ketika dia dalam kondisi itu sujud. Maka Rasul menganjurkan bahwa atau ditambah dengan wabihamdi, silakan agungkan Allah ketika rukuk. Akan tetapi wa amma fi sujud fa'tsiru fihi du'a. Adapun ketika engkau sujud, banyak-banyakin doa. Banyak-banyakin doa, terutama doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Setiap sujud beliau, Allahumma ya doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, yang membolak balikkan hati, kukuhkan hatiku di atas agama. Ya. Kukuhkan hatiku di atas agama. Ya. Jangan kita seperti apa? Jangan kita seperti Bal'abid Bawara yang semalam saya sampaikan di Bumi Gajah. Kota Gajah. Ya. Bahasanya Bal'abid Bawara mantan orang ahli Taurat. Ya, alimnya, syekhnya orang Bani Israel dahulu, mantan orang soleh, mantan orang baik, mantan orang dekat sama Allah, mantan orang ma'at. Tapi Allah katakan, "Watlu 'alaihim naba' allazi atainahu ayatina fansalakha minha, ya, fa'tba'ahu syaitan fakana min al-ghawin." Ya, Allah ceritakan tentang dia tentang Bal'abid Bawara, bahwasanya apa? Dia kata Allah, Muhammad tolong kasih tahu, kabarkan, kisahkan kepada mereka dalam Quran Muhammad tentang kisah Bal'abid Bawara yang kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Taurat itu dia hafal, Taurat itu dia alim banget, saleh, takwa, ya, taat Bal'abid Bawara tersebut. Ada kata dia apa? Ya, pada akhirnya fansalakha minha, dia lepas dari salah. Salah itu dalam bahasa Arab adalah apa? Menguliti yang kemudian tidak bisa digabungkan lagi, tidak bisa kembali lagi. Kayak orang ngulitin kambing, maka apa? Kayak orang ngulitin kambing itu sudah tidak bisa dipasang lagi kulit tersebut, tidak bisa. Seperti ular yang melepas apanya itu? Ular kulit luarnya, ketika dia lepas, ada enggak ular yang aku tinggalin kulitku di mana ya? Kulit luarku di mana ya? Aku mau pakai lagi. Ada kayak itu. Begitulah bahwa tadinya dia boleh taat takwa, akan tetapi dia tidak taat dan gelombang fitnah subhan bersalah. Akhirnya apa? Dia melepas hidayah, dia melepas Quran, dia melepas Taurat, kalau sekarang dia melepas Quran, dia melepas Sunnah, lepas semuanya, dia tinggalkan semua. Tidak ada lagi lagi, tidak ada lagi orang yang marah bersama ikhwah, tidak ada lagi itu lepas. Yang tadi ya istiqomah banget, sekarang tampangnya udah beda. Cahaya Sunnah nggak tampak lagi, nggak kelihatan lagi. Terombak ambing dengan subhat ini. Oke, subhat itu datang kuat. Masya Allah. Ya, nggak punya kepribadian, nggak istiqomah, nggak punya keteguhan. Ya, tidak istiqomah di satu warna. Ya, pengennya beragama lagi, amburadul, pura-pura, sana bijak sana, sini bijak sini, sana bijak sana, semuanya boleh. Apa? Agama Allah itu satu warnanya mas yang diwarna-warnai. Ya. Awas kalian dari berwarna-warni dalam beragama. Agama Allah itu satu warnanya. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah alal ma'ajjati bayi Allah. Jangan terus-terusin agama ini. Jangan terombang-ambing dengan fitnah subhat maupun syahwat yang masalah cinta. Istiqamah jangan sampai kita seperti balas orang yang ketika dia meninggalkan keistiqomahannya, ya dia tinggalkan ketakwaan, tertipu oleh fitnah subhat dan syahwat. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan label yang sangat jelek dan buruk di dalam Al-Quran. Karena saya dulu, perumpamaan balas orang mantan orang taat, mantan orang istiqomah, mantan orang takwa, mantan orang kalisar, mantan orang sunnah misalnya. Maka Allah, Allah katakan perumpamaan yang sangat berburuk sekali. Karena selalu. Perumpamaannya seperti anjing, kata Allah SWT. Bukan kata Abu Sama. Allah yang bilang perumpamaan orang yang tadinya istiqomah banget, tidak kuat dan gelombang fitnah subhat dan syahwat, lepas dia. Dan salah kabila. Allah bilang, karena sadilkan perumpamaannya seperti anjing. Ya, waliyahzubillah. Jangan sampai kita menyandang gelar ini gara-gara tadinya inunah banget dengan cerita subhat dan syahwat, akhirnya langsung berubah. Cahaya Sunnah tidak tampak lagi. Yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa bisa jadi, ini Syekhul Islam katakan, bisa jadi kau lihat orang dari segi tampak, ya biasa-biasa, tidak ganteng. Kulitnya, ya ireng, dan seterusnya misalnya. Apa tetapi apa? Tumma yakulu alaihi min anwar sunnah wal amal salih ma yarahu kullu ahad. Syekhul Islam katakan, tapi ketika dia disinari oleh cahaya sunnah, mau seireng apapun, tapi dia disinari oleh cahaya sunnah, dia amalkan sunnah, dia pegang teguh sunnah, dia beramal salih, maka engkau akan lihat auranya subhanallah, bercahaya wajahnya. Beda auranya antara orang yang di atas sunnah istiqomah berpegang teguh di atas sunnah dengan yang melepas dan tidak istiqomah di atas sunnah. Bisa kelihatan auranya seperti kalian tercintai, bukan berarti mesum, tapi itu kata Rasulullah di dunia ini rahimahullah ta'ala, bisa dibaca apakah orang ini orang lumayan istiqomah apa kagak, ini orang sunnah apa kagak, membaca walaupun kayaknya sama. Itu jemaah kalian mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan saya dan kita semua sampai mati di atas sunnah ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang disuguhkan, yang diberikan dipersembahkan gayung telaga Nabi SAW langsung dengan tangan Nabi SAW. Lah pulang-pulang dikumpulkan di padang mahsyar enggak pakai ginian, minta gayung sama Nabi buat minum. Aduh malu banget. Malu. Ya. Nabi kita, apa Nabi kita diuji, dicerca, disakiti, dilempar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti untuk kita, untuk antum-antum Nabi kita siap menderita. Hah? Yang beliau pernah bersabda, "Wajidtu law anni ra'aytu ikhwani," aku pengen sekali kangen aku bertemu sama saudara-saudaraku. Para sahabat bilang, "Alasna ikhwani, ya Rasulullah, bukannya kami saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Ikhwani, saudaraku adalah saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang datang sepeninggalku, hidup sepeninggalku, dan mereka belum sempat melihat aku, itulah saudara-saudaraku," kata Rasulullah. Rasulullah kangen melihat antum, kangen melihat kita. Tapi seandainya Rasul Allah SWT takdirkan Nabi kita masih hidup sampai sekarang, terus melihat kita megang sunnahnya, gigitnya, ya seadanya gitu lah. Jangan nunah-nunah banget lah. Jangan nyalah-nyalah banget. Sedang-sedang aja lah. Gak usah apa-apa banget lah Islamnya. Malu ketemu sama Rasulullah SAW. Malu wallahi. Ya. Malu kita ketemu sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kok kamu umatku tapi beda sih tampangnya. Aku kan begini kok kamu begitu. Aku kan berpakaian begini tapi kamu pakaian kok gitu. Malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita termasuk yang pede menerima gayung dari tangan Rasulullah SAW. Berjabat tangan dengan Rasulullah SAW di pinggir telaganya. Mari kita jaga sunnah beliau sampai mati. Sisa umur kita tinggal berapa saja kok. Sudahlah sabarlah sebentar di atas sunnah ini. Jangan terombang ambing oleh fitnah syahat, subhat dan syahwat. InsyaAllah kita selamat di masjid yang dicintai. Karena Allah Jalla. Harapan saya sebagaimana Allah kumpulkan kita di atas sunnah di dunia. Di atas akidah dan syariah di dunia. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di surganya Allah. Amin. Dan ini sesuatu yang semua kita mendapatkannya insyaAllah ta'ala. Kemudian yang masih lebih cintai. Waktu-waktu yang mustajab selain sujud adalah apa? Sulutul laylul akhir. Yaitu sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam. Ya Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna bersamai dunia. Inna yadukhaw sulutai laylul akhir. Allah turun setiap malam, ya, ke langit bumi, bukan ke bumi, ke langit bumi, ya, di bawah Izzah. Setiap malam, kapan? Ketika sepertiga akhir malam. Kemudian Allah mengatakan, hal min da'i, ya, fa'astajibala. Ada yang berdoa ketika akhir malam ini, munajat. Ada enggak? Allah ngomong seperti itu. Beruntung antum ketika akhir malam itu sedang angkat tangan berdoa, menangis kepada Allah. Di situ kesempatan untuk nangis secara buka kepada Allah. Nangis di hadapan Allah. Sebagian orang nangisnya dipertontonkan. Bahkan ngajak manusia untuk supaya orang manusia nangis padahal dia disorot disut matanya enggak nangis-nangis. Itu banyak kan di sini. Jamaahnya nangis. Padahal disut mata. Ustaznya yang ngajak nangis kagak nangis. Tetapi pun gak ada. Yang ada di matanya 25 juta. Amplop. Ustaz Tarifan. Itu kan di televisi rata-rata. Jangan-jangan ada Ustaz Tarifan di sini. Nanti. Insya Allah gak ada. Kemudian jangan kalian cintai karena Allah Subhanahu wa Taala. Ya, yaitu ketika sepertiga akhir malam. Kemudian apa? Allah juga mengatakan, wahal, ya minta itu sahutia. Ada nggak yang minta sama saya sepertiga akhir malam ini? Kemudian aku kasih, wahal min mustaghfirin fa'udzirallah. Ada nggak yang minta ampun di sepertiga akhir malam ini? Lantas orang dia. Ini yang keberapa? Yang kedua ya. Yang kedua. Yang kedua. Kemudian yang waktu yang ketiga, waktu yang mustajab adalah, ya, intenzul mamal. Yaitu ketika turun hujan. Banyak-banyak berdoa. Ini hujan cuma dinikmati turunnya aja. Enggak ada berdoa apa turun hujan. Ya. Doa turun aja dia kagak, apalagi berdoa yang lain. Ya. Doa yang pendek dalam hadis Bukhari, Allahumma sayyib an-nasi saja langka yang melakukannya, yang membacanya ketika hujan turun pertama kali, Allahumma sayyib an-nasi. Apalagi untuk melakukan sunnah, ketika hujan turun pertama kali dia keluar, dibasahin palanya di sebagian palanya, tangannya tuh. Ini sunnah yang sudah mulai kita tinggalkan. Sunnah yang nanti ya. Sunnah yang langka, malah anak-anak kampung itu yang melakukan sunnah ini. Hujan-hujan nasi kalau hujan. Lari-lari dan sebagainya. Jadi kalau hujan pertama kali turun, ya maka apa? Keluarlah, ya. Basahin sebagian kepala kita atau apa, tangan kita atau apa, biar langsung kita kena dengan rahmat Allah yang baru turun. Hujan rahmat Tuhan. Anas bin Malik bilang, kalau Rasul melihat hujan turun, langsung dia teriak-teriak, rahmat. Beliau menamakan hujan itu adalah rahmat. Anas bin Malik nanya lagi, ya itu kata Ibunda Aisyah tadi ya. Anas bin Malik berkata, kalau Rasulullah SAW hujan turun, itu bakal beliau basahin sebagian anggota badan beliau. Anas nanya, lima panah tahaja. Ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu basahin sebagian badan kalau hujan baru turun? Apa kata Rasulullah SAW, li'annahu hadithu ardin di Rabbih. Dia baru turun dari sisi Rabbnya. Maka Maka begitu indah ketika hujan pertama kali turun dari sisi Allah, kita menaik sebagian badan kita dengan rahmat yang turun dari Allah Jalla wa'ala. Itu jemaah sulit cinta. Jadi ketika turun hujan, banyak berdoa, waktu mustajab. Kemudian yang keempat adalah safar. Yaitu ketika kita lagi tak safar. Karena ada tiga doa yang tidak terhijab, tidak terhalang. Doanya ibu untuk anak. Kemudian apa? Doa orang yang terzalimi dan doa orang yang sedang tak safar. Maka antum kalau ada saudaranya yang pergi safar, itu mintalah. Doain mas ya, dalam perjalanan doa orang kafir itu mustajab, doain ya mas ya, dan subhanallah. Tapi jarang ya, kita saling pesan kayak gitu ya, ada saudara yang musafir kemana, misalnya, doain ya mas di jalan, doa orang kafir itu mustajab, oh iya, mustajab ya, baru tahu dia yang diminta doa, malah baru tahu kalau doa doa kafir, doa ketika kafir itu adalah mustajab, ya, itu mas ya, cintai. Kemudian, sedikit lagi ya, saya mau pulang, ya. Yang kelima adalah ketika kita berdiri di Arafah. Ya, yang Rasul bersabda al-hajju Arafah. Haji itu ya, intinya di Arafah gitu kan, wukuf di Arafah. Maka ketika kita wukuf di Arafah itu adalah waktu mustajab. Rasul bersabda qaidul du'a du'a Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa ketika di Arafah, wukuf di Arafah. Banyak doa di situ minta kemaslahatan dunia maupun akhirat. Kemudian yang keenam adalah ketika berbuka sahur. Ketika berbuka itu saja yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga sesingkat saja yang keberapa? Yang ketujuh, yaitu ketika sakit. Jangan kira loh, ketika sakit turun saja doa ketika orang sakit. Orang sakit itu doa saja. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala ketika sakit, ya. Seperti itu. Karena orang sakit, kalau dia sabar di atas penyakitnya, maka dia dekat sama Allah atau jauh? Jawab. Orang sakit kalau dia sabar di atas penyakitnya, dia dekat sama Allah atau jauh? Dekat. Ya. Inna Allah ma'asqari. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ma'iyah di sini, kata para ulama, ma'iyatul khassah, kebersamaan yang spesial. Karena ma'iyah itu ada yang amah, ada yang khassah. Tapi orang sabar, ya, dia terpenyakit, ujian misalnya, maka dia dekat dengan Allah dengan kedekatan yang spesial. Khusus, maka banyak-banyak berdoa ketika sakit. Itu. Tapi jangan ketika apa, yang berziarah, berapa seratus orang yang menjenguk, semuanya bilang, aki doain. Nanti berdoa mati dia. Banyak banget yang didoain mati lama-lama. Ya. Jadi ya dia padar lah diukur. Kemudian yang keberapa yang kedelapan adalah apa? Doa antara azan dan sudah dijelaskan tadi. Antara azan dan iqamah itu tidak tertolak doa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu di jam-jam terakhir hari Jumat. Yaitu Ibnu Qayyim menjelaskan yaitu sebelum maghrib sedikit saja. Menjelang maghrib itu waktu mustajab di hari Jumat. Banyak-banyak berdoa di situ. Walaupun ada bilang waktu mustajab di hari Jumat itu, Ibnu Qayyim bilang menjelang maghrib ya, sejam atau sejam setengah menjelang maghrib. Itu kita banyak berdoa. Selain banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak berdoa menjelang maghrib hari Jumat itu waktu mustajab. Walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwa waktu yang mustajab hari Jumat itu adalah antara naiknya khutbah ke atas mimbar sampai selesai sholat. Itu yang itu waktu yang mustajab kata sebagian ahli ilmu. Namun ala kulli hal hari Jumat banyak-banyak berdoa lah, ya, seperti mau ngambil pendapat Ibnu Qayyim ya silakan, mau yang kedua juga enggak masalah, ya. Kemudian yang masalah dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sebenarnya, apa masih ada materi sebenarnya, cuman kita istirahat dulu lah ya dengan tanya jawab. Kita waktu yang ada saya harus kembali. Besok mutafar, jadi insyaallah, jadi kita lanjut jawab-jawab itu beberapa waktu saja ya, berkaitan dengan agama kita dalam berdoa. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Masih panjang materinya, cuman kalau kita lanjut terus nggak selesai-selesai. Oh gitu. Kita dalam keadaan sholat kita berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, ya. Ketika sujud, ya, setelah membaca doa yang disyariatkan, zikir-zikir ketika sujud, bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Dalam masalah ini komentar para ulama juga berbeda-beda. Tapi saya lebih condong mengatakan, dan ini pendapat Syekh Abdul Razzaq. Ya, dia menjawab bahwasanya berdasarkan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Ya, maka kalau seandainya dia ingin memperpanjang sujud dan ingin memperbanyak doa di dalam sujud, ingin mengamalkan anjuran Rasulullah untuk banyak berdoa di dalam sujud, maka kalau dia tidak tahu hanya dengan bahasanya, tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab karena memang bukan bahasanya, ya, kemudian dia tidak hafal, misalnya belum hafal apa doa-doa yang bahasa Arab yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di waktu itu Allah taala taqabbalallahu mustaqatum, maka tidak masalah Allah taala untuk dia mengajar dengan bahasa Indonesia. Tapi saya kalau boleh memperinci, kalau bisa betul, kalau salat fardu jangan. Kalau salat fardu berdoalah dengan yang kita hafal dan kita pahami maknanya dari doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah dalam salat-salat sunnah silakan sebanyak-banyaknya pakai bahasa Indonesia, mau curhat apa kayak dalam sujudnya di dalam salat sunnah silakan minta kepada Allah, merengek kepada Allah subhanahu wa taala. Allah taala melihat, ya, beliau membolehkan, gitu kan, untuk berdoa dengan bahasa sendiri, ya, dengan bahasa sendiri. Ada yang mengatakan boleh tapi dalam hati, jangan dilafalkan, ya Allah aku minta ini minta itu. Nanti jangan-jangan lebih tujuh minta mobil pakai bahasa Indonesia. Aku minta Alphard ya Allah ada surah ini. Gila gitu. Jadi kalau kita, ya, dalam sholat sunnah berbanyak, enggak apa-apa. Ya, tapi dalam sholat fardu kalau kita yang kita hafal dari itu ada orang yang saja. Ya, Allah taala wa'alam. Walaupun ada yang mengatakan sholat fardu menurut sholat sunnah, tapi dengan di dalam hati dan Allah mendengar. Ya, walaupun kita di dalam hati. Baik, ini masalah yang luas, ya. Tidak, saya tidak terlalu sempit dalam masalah ini. Jadi nggak tahu bagaimana harus beristri, gitu ya, maksudnya bagaimana bermuamalah dengan istri yang baik, misalnya. Dan sekarang sudah kenal sunnah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan istrinya juga sudah kenal sunnah, ya. Nah, tapi dianggapnya berlebihan dalam agama, berarti kayaknya masih perlu bimbingan, ya, istrinya, ya. Nah, kalau bahasa antum itu belum jadi, gitu ya. Hah? Belum jadi, masih dalam proses mungkin, ya. Jadi setelah antum kenal sunnah ini, dianggapnya oleh istri itu katanya berlebihan, itu agama lebay, ya, agama berlebihan, jangan beragama kayak gitu, wah mata harus pakai begini, mata harus begitu begitu tolong, ya, mungkin dianggap oh ribet banget beragama kayak gitu, udah suruhnya perempuan harus begini begitu pakaiannya, udah suruhnya jangan berlebihan lah, mungkin itu yang dimaksud, ya. Kemudian, ya, apa solusinya menghadapi istri, ya, yang terkadang bersuzon dengan orang seusah sama orang aja enggak boleh, apalagi suami sendiri, ya janganlah. Ya, dengan anak yang sekarang ingin mendapatkan hidayah pada sunnah, ya, solusinya tidak ada lain. Ya, tidak ada lain. Kita usahakan sebagaimana yang di, ya, wasiatkan pesan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pertama, saya permaklumkan bagi kita bahwa wanita itu Rasulullah SAW katakan kulit menyembelah, bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, memang asal perempuan itu adalah bengkok. Ya, yang punya tugas untuk meluruskan. Kalau belum nikah adalah orang tuanya. Kalau sudah nikah, sama antum maka antum. Ya, yang punya tugas untuk apa? Meluruskannya. Ya, Rasulullah SAW katakan, kalau engkau datang meluruskan yang bengkok itu dengan cara yang kasar, maka engkau telah pecahkan dia. Hancur, makin parah. Kalau dengan cara yang kasar. Hari kita Id sorenya, ada ikhwan kita datang ke rumah, sharing ya, masalah istrinya, ada begini-begini. Panjang saya kasih trik-trik dan seterusnya. Yang saya sangat tekankan adalah, banyak terjadinya percekcokan di antara kita dalam sebuah keluarga, hidup rumah tangga. Itu adalah apa? Tidak ada kelembutan dari seorang suami. Mentang-mentang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, akhirnya apa? Otoriter. Ya. Pokoknya lo, pokoknya lo harus begini, pokoknya kalau enggak lo neraka, surga neraka lo ngebuang. Bangga gitu bawa dalil dia. Dalam bersama dengan istrinya kasar. Ya. Kasar, ini kesalahan kita. Maka saya berikan kepada saudara itu, wallahi ya, saya rasakan sendiri. Ya, ketika kita ada klien, ada biasa rumah tangga ada glow apa, ada klien, ada apa. Orang pasti sama Ali di situ ada apa klien dan seterusnya. Tapi ada yang klien dicintai. Saya katakan kepada saudara kita itu bahwa ikhwan kita itu mengatakan bahwa sesuatu yang hilang dari kita rata-rata suami sehingga retak itu adalah apa? Tidak ada kelemah lembutan kepada istri. Dari segi berbahasa. Dari segi berbahasa. Jarang kita memanggil istri kita sebagaimana kita panggil dia dulu ketika kita masih belum kenal sunnah. Mungkin dulu ada yang pacaran, masya Allah, tiap hari udah 1 juta SMS, I love you, sekarang udah gak ada lagi. Udah punah semuanya, hilang. Yang ada adalah datar lo gelap, datar lo gendut, datar lo macam-macam lah dia bilang. Dan seterusnya, waliyadzubillah. Ya. Mana kata-kata yang indah dahulu, di awal-awal. Ya. Sekarang udah hilang, bahkan sudah mulai lirik-lirik yang lain. Itu jangan selesai. Kelemah lembutan dalam berbicara, kemudian dalam sikap. Wallahi, jarang di antara kita setelah dia hidup tahu dua tahun sama istrinya, yang tadinya ketika pengantin baru mau pergi ke masjid depan hidung saja, pakai cium. Mas sholat dulu ke masjid. Nah, dicium kening istrinya. Itu ketika pengantin baru, seminggu dua minggu masih lah, itu lumayan. Ketika pengantin baru, antum ngaku aja ya. Ketika pengantin baru pegangan tangan kalau kajian keras banget, gue pengantin loh, pegangnya keras banget. Wah, masya Allah keren. Gitu kan? Tapi kalau udah punya anak satu, punya anak dua, apa? Yang dipegang sama istrinya apa? Ujung jubahnya nih. Kasian banget ya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita menyerah sambil mandi, insyaallah. Jangan-jangan antum gak ada yang pernah mandi bareng sama istrinya. Nabi antum begitu loh, untuk melanggengkan. Ya. Jangan-jangan jarang antum yang makan satu piring sama istri antum. Indah loh, enak loh pak makan piring sama istri itu. Eh? Jadi mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah. Kemudian apa? Ya, ya, ciuman ketika kita mau berangkat kerja atau apa, cium anak-anak, cium istri, itu ada kata-kata yang indah. Wallah, setiap hari bukannya cinta semakin berkurang, tapi cinta semakin bertambah. Insya Allah dia akan, sahabatan istri juga akan menyadari, oh suami saya semakin cinta, maka saya harus makin tertik, saya harus berjanda, insya Allah langsung. Maka saya katakan ketika dia dalam proses menghajar istrinya, enggak ada cara istrinya udah nasihatin, katanya ngeyel. Maka dia tempuh cara yang kedua, yaitu menghajar, enggak ada ajak bicara. Saya bilang, tutup apa, maksudnya stop dulu hajarnya. Nanti setelah saya nasihatin ini begini-begini, antum pulang, nanti malam terutama, nanti malam ketika antum mendatangi istri antum, dekati dia, duduk di sampingnya, pegang pundaknya, cium dia, keluar ke kata-kata yang indah, bahkan kalau benar istrinya yang salah, walaupun istrinya yang salah sebenarnya, gak apa-apa, sesekali antum sebagai suami, ngalah dia, dan dia berminta maaf keluar untuk kita menang pada hakikatnya. Jadi bukan kita ngalah pada tadi apa katanya ya? Bagaimana? Katanya tidak ada cara lain. Ketika istri kita berubah di situ bangat imam, dia tadi saat siapa dan seterusnya, maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali apa? Kecuali kita apa? Terus menerus menasihati, terus menerus mengusahakan dengan cara lemah lembut untuk apa? Memberikan hujan, ajak dia taklim, dia berikan buku, dia sebagai hadiah dan seterusnya, yang berbicara tentang apa yang seputar agama yang benar, akidah yang benar, bagaimana berakhlak dan seterusnya, berikan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, insyaallah dengan terus usaha di dalam doa, lambat laun mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala berikan hidayah sehingga kita enggak suudzon lagi, enggak menganggap kita berlebih-lebihan. Kita kasih tahu bahwasanya begini loh memang cara beragama yang diajarkan oleh Rasulullah di ya agama sekarang Islam yang ditinggalkan Rasul memang sudah tabu di sekarang, dianggap aneh oleh orang. Ya, tapi inilah yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang berdasarkan wahyu. Mari kita berusaha amalkan deh. Karena di sini dia ya, kunci keselamatan kita di dunia dan akhirat. Pelan-pelan dan gunakan sihir halal yang dikatakan oleh ya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sihir halal itu adalah rayuan. Maka insyaallah lambat laun istri kita ngikut lama-lama insyaallah. Kadang-kadang ditantang juga, adik sebenarnya masih cinta enggak sih sama saya? Kalau masih cinta ikut ngaji. Ya, kalau enggak cinta, nah itu lain masalah gitu. Baik. Kemudian yang selesai cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan? Wa dhillin mamdud, Allah di ayat 30 di situ Allah terangkan tentang nikmat-nikmat surga. Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang nikmat-nikmat surga, di antaranya ada apa namanya? Ya, buah-buah yang mereka inginkan, ada apa namanya? Ada anggur-anggur ya di dalam surga tersebut, ya terutama di Firdaus dikatakan Firdaus ketika seperti Ahnabiyah dikarenakan banyaknya anggur di dalam surga Firdaus tersebut. Ya, kemudian juga ada Allah terangkan yaitu di dalam surga itu ada tol ya nambur, yaitu pisang yang nyambung. Jadi kalau pisang di dunia kan misalkan pisang-pisang kan biji-bijiannya itu apa? Berpisah-pisah kan? Pisah-pisah. Biji. Kalau di surga, pisahnya apa? Nyambung semua. Paham maksudnya? Nyambung semua pisahnya. Dan rasanya, jangan dibayangkan kayak pisang raja atau pisang apa. Enggak sama. Ketika penduduk surga disuguhkan buah-buahan surga, mereka katakan, qalu hadzal ladzi ruzqna min qablu wa utubihi mutasabiah. Ini kan yang kemarin mas. Oh, ketika malaikat menyuguhkan buah-buahan untuk penduduk surga, ini kan buah yang kemarin. Bosanlah kok ini mulu dan terus. Apa kata malaikat? Udah makan dulu. Ya, tampaknya sama, namanya sama, tapi rasanya beda mas. Maka dicoba. Oh iya. Ketika dicoba, oh iya ya, tampaknya doang yang sama, tapi rasanya beda. Seperti itu. Jadi makanan di surga itu setiap hari bukan semakin tidak enak, semakin enak dan semakin enak. Itu juga yang dicintai oleh Allah SWT. Kemudian Allah siapkan buat mereka zillim namduh, yaitu apa? Ya, naungan-naungan, kayuman-kayuman yang terbentang ya, di dalam surga, yang menjadi naungan buat mereka di dalam surga Allah SWT. Jadi mereka hidup di dalam surga itu persis kayak raja. Penduduk surga hidup di dalam surga itu persis kayak raja. Ada naungan-naungannya, ada payung-payungan, persis kayak raja. Jadi hidup di dalam surga itu, kalau kita boleh ibaratkan kayak pelayan, ya kan? Ada dayang-dayangnya, ya. Kemudian kita punya apa? Tinggal sana, bertelekan kita tinggal sana. Ada orang ini, ya burung, ya maksudnya apa? Mereka bertelekan di istana-istana, bermain dengan bidadari surga, dan seterusnya. Terutama belum lama kita sahur, dan kita bersahur, insya Allah, Allah SWT akan menguruskan kita, yaitu bidadari-bidadari yang menyuguhkan minum kepada kita. Karena ketika kita tahu kita tidak bisa kalau suguhkan air minum, tapi nanti buat mereka yang tahu, di akhirat Allah akan berikan buat orang yang tahu bidadari-bidadari yang menyuguhkan air minum dan seterusnya. Jadi kita sudah dicintai dengan Allah Jalla wa'ala. Kalau kuliah secara umum, mereka diberikan naung-naung di surga yang mereka bernaung dengannya, walaupun sebenarnya di dalam surga tidak ada matahari. Terus ustaz di surga itu pernah menerangannya dari mana? Maka saya berusulang di dunia ini, yang rahim Allah Ta'ala menjelaskan penerangan di dalam surga itu adalah cahaya dari bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala ala wa alam. Dan ya, apa namanya, arsy Allah berada di atas Firdaus, surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu tidak punya atas, atasnya langsung arsy Allah. rabbal alam, itu yang saya tahu. Sedikit lagi ya. Apa ya? Tidak. Ini sering dijelaskan oleh Ustaz kita insyaallah taala tentang membaca doa-doa di dalam sujud, dalam salat, yang doa-doa itu tercantum di dalam Al-Qur'an. Maka wallah taala alam, pada hukum asalnya memang ada larangan ketika sujud itu membaca doa-doa yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Tapi wallah taala alam, para ulama kita memberikan solusi, bahwa kalau memang kita ingin berdoa dengan doa-doa yang tercantum di dalam Al-Quran di dalam sujud kita, maka para ulama itu memberikan solusi, yaitu dengan kita membubuhi kata-kata Allahumma. Misalnya, ya Allah berfirman, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa dalam Al-Quran, Pak. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadi itu, ya rabbana atina, boleh enggak dengan lafal yang ada dalam Al-Qur'an kita dalam sujud, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Enggak boleh, ada larangannya. Akan tetapi kalau kita ingin memang berdoa dengan doa itu, maka para ulama berikan solusi, bubuhi kata-kata Allahumma. Jadi Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Allah taala lam ini tidak masalah. Ini bukan dari konteks saya pribadi ya. Terakhir mungkin bolehkah kita berdoa pada sujud tilawah? Mungkin maksudnya setelah baca doa yang doa sujud tilawah kan? Baca itu ini. Mungkin ini kan sifatnya doa-doa yang mukayyad, doa-doa yang sifatnya terkait, terikat gitu dengan yang datang dari syariat gitu. Maka harusnya ketika kita sujud tilawah, kalau dalam ini kan, kalau dalam sujud-sujud biasa, dalam rangkaian sujud dalam salat lain sujud tilawah, ya itu kan apa namanya, ada keterangan dalam syariat memang untuk apa? Untuk kita memperbanyak doa di dalamnya. Tapi untuk sujud tilawah, Allah taala sebaiknya kita mengikat diri dengan yang memang ada doa yang telah dijelaskan dalam nas, yaitu dengan kita apa, ketika sujud tilawah mencukupkan diri dengan apa? Dengan berdoa, dengan yaitu doa yang sifatnya terikat mukayyad yang datang dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah apa? Ya, sejati wa tihi al-ladhi khalaqahu syaqatan ahu wa qarahu bihawlihi wa quwatihi fa subhanallah fa subhanallah ahsanul khaliqin. Kalau bisa kita yaitu apa, mencukupkan diri dengan apa? Dengan doa-doa yang mukayyad sifatnya yang datang dari nas, wallah ta'ala a'la wa a'lam. Ya, ada pun yang perlu saya sinyalir sedikit di sini, ketika ada orang sujud sahwi, maka banyak kesalahan yang terjadi di masyarakat kita, di mana mereka enggak tahu mengambil doa dari mana. Ketika sujud sahwi mereka mengucapkan, ya subhanallah la yanam wa la yashu, maka mereka tidak tahu dalilnya dari mana. Maka berdasarkan firman Allah, ya, di dalam Al-Quran, sabbih isma rabbikal a'la, ya, ketika turunnya sabbih isma rabbikal a'la, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, dha'uha fi sujudikum, letakkan apa namanya subhanallah rabbil a'la ini di dalam sujud kalian. Maka ketika kita sujud sahwi, bacaannya sama, subhanallah rabbil a'la atau subhanallah rabbil a'la wa bihamdihi, adapun subhanallah la yanam wa la yashu ini tidak ada dalilnya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini sekedar tambahan faedah saja. Maka kalau untuk sujud tilawah, maka kalau bisa kita cukupkan diri dengan doa yang mukayyad yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bawakan tadi. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Sudah mungkin juga harus, mungkin banyak yang jauh-jauh. Saya enggak terlalu letih, capek. Mudah-mudahan kita semua maksudnya aman, selamat sampai rumah, yang datang yang sabar. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah, kemudian kita bisa bertemu kembali di kesempatan. Mohon maaf atas kecetekan dan kekurangan ilmu saya. Minta doa agar Allah menambah ilmu saya lagi.